Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ikhwatal iman wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehat wal afiat, keselamatan dan juga kehidupan yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh berkah. Waktu yang Allah karuniakan kepada kita adalah waktu yang bermanfaat untuk akhirat kita sekaligus untuk dunia kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, juga rezeki yang baik dan juga amal yang diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman wal akhwat, kita pun tidak luput untuk senantiasa menyampaikan salawat serta salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia pilihan Allah azza wa jal, dari miliaran manusia yang pernah Allah keluarkan di atas muka bumi ini. Allah pilihkan hanya satu orang yang paling utama di antara miliaran manusia yang pernah menghuni di negeri ataupun di dunia ini. Begitupun Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari manusia ini puluhan ribu para nabi, ratusan para rasul, 25 nabi dan rasul, 5 ulul azmi, 2 kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan dari 2 ini salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala memilihnya sebagai manusia yang paling diberkahi hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar, syafaat yang agung, yang semua para nabi dan para rasul memerintahkan umatnya untuk meminta syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kemuliaan sebesar itu dimiliki oleh nabi kita dan rasul kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tentunya kita harus bangga menjadi umat beliau. Mestinya kita menjadi umat yang paling bahagia di antara umat-umat yang pernah ada. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya adalah sebaik-baik umat yang menjadi keunggulan bagi umat manusia sepanjang sejarah manusia. Kalau kita lihat dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa di antara yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadi pilihan Allah azza wajal adalah kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kalimat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kalimat ini dengan beberapa taukid. Pertama dengan kalimat inna, wa inna, ya kalimat inna dan sesungguhnya, wa innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala, kalimat la juga di sini memberikan penekanan kembali, khuluqin azim. Dan kata khuluq ini memberikan dalil bahwa semua akhlak, tabiat, perilaku, sifat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berada pada ketinggian etika, moralitas, akhlak, sifat yang mulia yang dimiliki oleh manusia. Berkumpul kemuliaan akhlak ini semua pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau pasti berada atau sungguh berada pada akhlak yang paling tinggi. Yang dari situlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam firman-Nya yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qudwah, keteladanan yang baik yang wajib diikuti oleh manusia semuanya. Bukan hanya saja muslim, akan tetapi ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini wajib diikuti oleh umat manusia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah azza wajal menjadi rahmah bagi alam semesta, muslimnya dan juga kafirnya, tetumbuhannya dan hewannya serta alam semesta semua. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka begitu pentingnya ikhwatal iman azzakumullahu azza wajal meniru dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, dan sama kemuliaannya dan kedudukannya pentingnya akhlak dalam kehidupan seorang muslim sebagaimana pentingnya akidah yang menjadi dasar kemuliaan akhlak itu sendiri. Karena para nabi dan para rasul semuanya membawa misi yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang mereka memiliki misi yang sama, an ya'budullaha, agar memerintahkan umatnya beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan meninggalkan ataupun menjauhkan taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah azza wajal. Dan ini berlaku bagi para nabi dan juga para rasul semuanya. Akan tetapi secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Innama bu'istu liutammima shalihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak itu kepada manusia. Dan ini adalah pokok pembahasan yang ingin kita sampaikan. Bagaimana menjadi muslim dengan memiliki kemuliaan akhlak. Dan kita dapati dalam sepanjang sejarah dakwah Islam yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul, yang membawa dua misi yang paling utama, mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan manusia dari sesembahannya yaitu tauhid, itu dilakukan dengan kemuliaan akhlak, didukung oleh kemuliaan akhlak. Banyak mereka menerima Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul karena kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Dan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikenal sebelum menjadi seorang nabi dan rasul pada kemuliaan akhlaknya. Dan kita pun mendapatkan dalam sejarah betapa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka berhasil mencontoh kemuliaan akhlak pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu berhasil mengajarkannya kepada murid-muridnya dari kalangan para tabi'in. Lalu para tabi'in juga berhasil mengajarkan kemuliaan akhlak ini kepada murid-muridnya para tabi'ut tabi'in, sampai kepada para a'immah, kemudian sampai kepada para ulama, dan sampai kepada kita kaum muslimin. Maka ikhwatal iman a'azakumullahu azza wa jal, an akuna musliman fi akhlaqi, ini adalah pokok pembahasan yang ingin kita bahas. Saya harus menjadi seorang muslim bukan hanya saja dari sisi akidahnya, bukan hanya saja pada sisi ibadahnya, tapi an akuna musliman fi akhlaqi, saya harus menjadi seorang muslim dalam akhlak kita. Ini tema pembahasan kita, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita harus menjadi seorang muslim dalam akhlak kita. Karena kalau kita dihadapkan kepada kaum muslimin yang tersebar di beberapa negara yang ada pada saat ini, krisis setelah krisis akidah larinya kepada krisis akhlak. Bahkan seorang orientalis ketika dia mempelajari Islam, dalam bukunya dia mempelajari Islam yang kemudian tertarik dengan Islam itu sendiri dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Ketika diwawancarai, apa sebenarnya yang menjadi ketertarikan Anda kepada Islam? Maka dia mengatakan, saya masuk ke dalam Islam karena di dalam Islam itu diajarkan bagaimana seseorang berakhlak mulia di hadapan yang lainnya. Apakah ada contoh yang Anda dapatkan dari masyarakat yang ada? Orang-orang talis itu dia mengatakan, sungguh inilah yang saya mengkhawatirkannya. Sekiranya aku masuk Islam melihat kepada akhlaknya kaum muslimin pada saat ini, maka agak sulit bagi kami untuk bisa masuk ke dalam Islam karena krisis akhlak yang begitu besar yang ada pada diri kaum muslimin pada saat ini. Karena krisis akhlak pada diri kaum muslimin ini begitu besar, sehingga dia mengatakan, aku masuk Islam karena memang melihat di dalam ajaran Islam itu menanamkan kemuliaan akhlak yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh agama-agama selain Islam. Kalau sekiranya aku melihat untuk masuk Islam itu melihat kaum muslimin pada realitasnya, maka saya agak lebih sulit untuk bisa meyakini bahwa Islam ini adalah agama yang berakhlak mulia. Hal itu dia lontarkan di hadapan kita-kita kaum muslimin yang sedang sholat zuhur ataupun asar kalau tidak salah, saya lupa, di tahun 1995 pada saat saya masih menjadi mahasiswa di Al-Azhar. Seorang yang bernama Roger Jarudi Itu masuk ke dalam Islam. Dan dia mengatakan ketika masuk ke salah satu kamar mandi yang ada di sekitar Masjid Jami Al-Azhar di Kairo, maka dilihatnya pemandangan yang tidak menyenangkan. Kamar mandinya kumuh, baunya juga tidak enak, gitu ya. Maka kemudian dia meyakini ini yang ada adalah kesalahan kaum muslimin, bukan pada ajarannya. Karena aku telah mendapati di dalam ajaran-ajaran Islam dari tafsir-tafsir para ulama yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan apa yang dilihat pada dunia nyatanya. Banyak hal-hal yang ditinggalkan. Dan beliau mengatakan di akhirnya bahwa krisis akhlak ini yang menjadi salah satu hal yang kita dapati dalam kehidupan nyata di masyarakat kaum muslimin. Ikhwatal iman, a'azzakumullahu azza wa jal. Maka melihat kepada pentingnya berakhlak, menjadi seorang muslim dengan kemuliaan akhlaknya, ini menjadi perhatian para ulama sepanjang sejarah kaum muslimin. Kita mendapati para ulama sangat memperhatikan akan kemuliaan akhlak dari kaum muslimin. Salah satunya adalah kita dapati seorang ulama ketika bertanya kepada Abdullah ibn al-Mubarak, beliau mengatakan, ma khairu ma u'tiyal insan, sesuatu apa yang paling baik yang Allah karuniakan kepada manusia. Ya, sesuatu apa yang paling baik yang Allah karuniakan kepada manusia. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, gharizatu aqlin, kecerdasan akal dan hati dia untuk menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau orang itu tidak cerdas, orang itu hatinya tidak dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebaikan-kebaikan Islam, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah bisa mengenal Islam. Maka yang terbaik adalah, kata Abdullah ibn al-Mubarak, sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah gharizatu aqlin, kecerdasan akal yang di atas dasar keimanan dan keislamannya. Barulah dia menerima Islam dengan sebaik-baiknya. Karena orang yang tidak cerdas, ya, dan dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah mereka orang-orang yang senantiasa menjaga jiwanya dan selalu beramal untuk sesuatu setelah matinya. Ini adalah orang yang cerdas. Dan itu adalah sesuatu yang terbaik yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Kepada manusia, Allah berikan gharizatu aqlin. Akan tetapi ikhwatal iman, ulama ini bertanya kembali kepada Abdullah ibn al-Mubarak, fa'illam yakun, kalau ada manusia ini tidak diberikan kecerdasan akal, kelapangan hati untuk menerima syariat Islam, apa yang mesti dilakukan oleh seorang muslim tadi, oleh manusia tadi? Qala husnu adabin, maka yang kedua dia harus beradab dengan baik, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Betapa banyak orang yang memiliki kecerdasan yang biasa-biasa saja, dia mendapatkan kemuliaan dari masyarakat karena memiliki adab yang baik, akhlak yang baik. Dalam dunia pendidikan Islam, yang ahlus sunnah, akhlak itu adalah menempati posisi yang pertama. Tentunya setelah akidah yang benar, ibadah yang sahih, maka akhlak itu menempati posisi yang paling utama. Sebelum nilai-nilai yang tertulis di dalam apa? Lembar-lembar ujian. Seorang kepala sekolah dia harus melihat, ini anak ini baik atau tidak, diluluskan atau tidak, standarnya tidak semata-mata melihat kepada nilai. Karena betapa banyak orang yang cerdas, dia pasti bisa menjawab pertanyaan itu dengan cepat, tapi kita lihat akhlaknya. Sombong atau tidak dia? Takabur atau tidak? menyepelekan gurunya atau tidak, ngerjain teman-temannya atau tidak. Betapa banyak para murid yang cerdas, yang pintar, kemudian apa? Menjadi nakal di kelasnya, sombong di kelasnya. Kalau di pesantren saya, sudah kita sampaikan dari awal, anak ini naik kelas, tidak naik kelas, dilihat dari akhlaknya pertama kali. Pernah anaknya cerdas, ranking 1, kita turunkan menjadi ranking 15. Ketika orang tuanya protes, kita katakan akhlaknya. Dia sama guru, menghinakan gurunya. Kepada orang tua dia sering membentak-bentak. Kepada teman-temannya sering jahilin. Akhlak ini menempati posisi yang pertama. Karena itulah misi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak hanya semata-mata kepada nilai yang ia dapatkan di atas kertasnya. Nilai yang di atas kertas bisa saja dia nyontek, bisa saja dia ngelihat ke temannya, bisa saja dia bawa contekan sendiri, bisa saja memang kecerdasan dirinya. Tapi akhlak ini adalah menempati posisi yang baik. Maka kata Imam Abdullah Ibn Mubarak, dia mengatakan, kalau tidak punya kelapangan hati untuk menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya, paling tidak dia punya akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, orang mencintai dia, orang menghargai dia dengan kemuliaan akhlaknya. Kemudian Habib bin Jalab ini melanjutkan pertanyaannya, fa illam yakun, kalau tidak memilikinya juga gimana? Kecerdasan akal dan hati dia tidak punya, akhlak dan adab yang mulia juga dia enggak memilikinya, apa yang harus dia lakukan? Lahu akhun syaqiqun yastashiruhu, atau syafiqun yastashiruhu, dia mesti mencari kawan yang baik, yang kalau dia berbuat salah diingatkan. Permasalahannya pada diri kita ini, kalau kita dapati ada orang yang akhlaknya tidak baik, untuk bergaul dengan mencari teman yang akhlaknya baik ini rasa malunya lebih dahulu pada dia. Dia sering mengatakan, saya tidak level untuk dengan dia, saya malu dengan si fulan, dia terlalu baik untuk saya temani. Dia mencari apa? Teman yang sepadan dengannya. Akhirnya dia semakin jauh dari kebaikan, karena menjadi temannya adalah teman yang tidak mengajaknya kepada kebaikan. Padahal para ulama mengatakan, as-sahibu sahib, bahwa kawan dekat kita itu dia bisa menarik kita kemanapun dia mau. Maka kalau kita sulit untuk menerapkan akhlak yang mulia, adab yang mulia, paling tidak kita memilih teman yang baik, yang kalau kita salah, maka kita ada yang mengingatkannya. Bahkan konsep dalam mencari teman dikatakan ya oleh para ulama, as-sadiq ya, laisa as-sadiqu man saddaqaka walakin man sadaqaka. Bukanlah teman yang baik itu yang selalu membenar-benarkan Anda. Kita salah dibenarkan juga sama dia. Kita nakal dibenarkan juga sama dia. Ini namanya saddaqaka, pakai tasdid. Ya. Laisa as-sadiqu man saddaqaka. Bukanlah teman yang baik, sadiq yang baik itu adalah yang saddaqaka, selalu membenar-benarkan Anda. Tidak jujur penilaiannya. Walakin man sadaqaka, tapi orang yang jujur kepada Anda. Ketika kita salah diingatkan Anda salah. Ketika kita benar maka didukung kebenaran kita untuk istiqomah di atas kebenaran tersebut. Ini namanya shadiq. Jadi harus memilih teman, kita ngelihat teman ini suka membenar-benarkan saja atau apa. Antum uji dia. Kita uji, kita coba-coba berbuat salah, dibenarkan atau tidak sama dia. Kalau dia selalu membenar-benarkan kesalahan kita, maka ini bukan teman yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa al-mar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu bergantung kepada sahabatnya. Falyanzur ila man yukhalil. Maka coba lihat siapa yang menjadi sahabatnya tadi. Maka di sini sahabat yang setia mendampingi kita, yang dia selalu mengajak musyawarah dengan kita, apabila kita salah mengingatkannya, maka ini masih menjadi kebaikan bagi kita. Kata Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, beliau mengatakan, Ketika ditanya oleh Habib Al-Jallab, beliau mengatakan fa illam yakun. Kalau teman yang baik juga tidak punya, lantas mau seperti apa? Ya. Kecerdasan akal dan hati dia enggak punya, akhlak yang mulia juga enggak punya, teman yang baik enggak punya juga. Apa yang mesti dia lakukan? Somtun tawil, kata Al-Imam Ibnul Mubarak. Somtun tawil. Sudahlah, banyak diam saja, itu lebih menyelamatkan. Jangan banyak bicara. Karena orang tidak berilmu, tidak punya akhlak yang baik, tidak punya kawan yang baik, dengan banyak bicara maka akan lebih banyak menyakiti orang. Jalan yang terbaik bagi dia adalah apa? Somtun tawil. Dan banyak diam itu adalah akhlak yang mulia juga. Ya. Diam yang lama, diam yang panjang itu adalah merupakan akhlak. Jadi kalau misalkan ini lebih banyak mendengarnya daripada berbicara. Fa illam yakun, kalau tidak punya juga, sudah enggak punya apa-apa nih dari empat hal ini. Ya. Dia enggak bisa diam juga. Apa-apa dia selalu ngomong ke sana kemari. Dia enggak bisa diam. Apa yang mesti dia lakukan? Siapa yang tahu jawab? Yang terakhir ini. Ya, kecerdasan akal dan hati enggak punya. Akhlak yang baik enggak punya. Kemudian apa tadi? Yang ketiganya, teman dekat yang baik tidak punya. Diam juga enggak bisa nih. Yang terakhir. Hah? Gimana? Nah. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Apa, Pak, yang terakhir? Memujinya. Nambah sombong dia, Pak, kalau dipuji. Apa yang mesti dipuji? Dia enggak punya akhlak, dia enggak punya teman yang baik, dia enggak punya ini. Nah, kira-kira apa tuh? Yang terakhir, kata Abdullah bin Mubarak. Ini kalimat yang sudah sering diingatkan oleh para ulama. Dia tidak ada manfaatnya. Seakan-akan dia itu hidup menjadi apa? Ini masyarakat, enggak ada manfaatnya dia. Akhlaknya suruh diam enggak bisa. Akhlaknya enggak baik, teman dikasih teman yang baik enggak mau. Ya kan? Kemudian apa? Tidak cerdas juga. Hah? Ya maksiat, karena dia jahil maka dia terus berbuat maksiat. Ya kan? Nah, dia jahil. Ya, sama teman-teman sekolahnya jitakin orang. Kan jahil tuh. Ya kan? Kemudian sama orang tua nyeletuk aja. Sama guru nyakitin. Terus mau apa? Diam enggak bisa. Kalau diam bisa masih mending. Coba kita lihat di sekolah-sekolahan, ada murid cerdas enggak? Ya kan? Di kelas nih. Sudah nilainya rankingnya ranking 1 tapi dari bawah. Ya kan? Enggak bisa diem. Guru pakaian ini, Pak Guru kok pakaiannya begitu sih, Pak? Katanya gitu. Ya kan? Mulutnya enggak bisa diem. Temennya lagi asing dengerin, sok alim lu gitu. Ya kan? Digangguin. Empat-empatnya enggak punya. Kata Abdullah Ibnul Mubarak, mautun ajil khairun lahu. Kematian yang disegerakan itu lebih baik bagi dia. Bukan dibunuh, Pak, bukan. Ya, doakan dia semoga Allah mewafatkan dalam segera. Kenapa? Karena daripada nambah dosa dia. Ya kan? Mautun ajil gitu. Karena dikatakan di sini fa illam yakun qala mautun ajil. Kematian yang disegerakan. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika memang hidayah juga sulit kepadanya, akhlak sulit juga masuk kepadanya, berikan petunjuk kepadanya. Kalau tidak, wafatkan dia jauh lebih baik untuk dianya dan juga untuk dunia secara keseluruhannya. Mautun ajil. Nah, di sini ikhwatal iman azzakumullah wa azza wajal, bahwa kemuliaan akhlak itu menempati posisi yang penting. Sehingga para ulama, ya termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa taala, beliau mengatakan, man ahabba ay yaftahallahu qalbahu aw yunawwirahu, barang siapa yang ingin dibukakan hatinya, diterangi hatinya dengan cahaya keimanan, maka kata beliau, fa'alaihi bil khalwah. Yang pertama, sering-seringlah kita berkhalwah menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Bangun pada malam hari, kemudian salat, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ingin diterangi cahayanya oleh Allah Azza wa Jalla, fa'alaihi bil khalwah. Yang pertama kali harus dia lakukan adalah sering-seringlah menyendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di awal ketika wahyu pertama belum turun. Rasulullah berkhulwah ke mana? Ya. Ke Gua Hira. Di Jabal Nur, maka disebut Jabal Nur. Gunung yang bercahaya. Dengan berkhulwah, bertahanus, menyendiri, berpikir secara jernih apa yang mesti dilakukan kepada umat yang rusak ini. Setiap ada bayi perempuan dibunuhnya. Kemudian hanya karena permasalahan sedikit, orang yang kuat menginjak-injak orang yang lemah. Riba di mana-mana, minuman khamar itu menjadi minuman kebanggaan mereka, dan mereka saling berperang antara satu dengan yang lainnya. Menumpahkan darah sesuatu yang mudah, yang itu di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nyata di hadapannya. Rasulullah bertahannus, Rasulullah berkhulwah, sendiri melihat di masyarakatnya dari kejauhan. Antum kalau melihat ya Gua Hira, tempat yang paling tinggi, kalau kita melihat kemudian ke arah Mekah itu, maka seakan-akan masyarakat di bawahnya terlihat apa yang sedang mereka lakukan. Ustaz, kalau sekarang boleh enggak Ustaz? Kan gitu pertanyaannya. Saya ingin berkhulwah ke Gunung Slamet, ke Gunung Semeru, ke gunung ini gitu kan. Ya beda sekarang kondisinya. Ya kan, Al-Quran sudah ada di depan kita. Kenapa kita mesti berkhulwat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Tapi Rasulullah dengan kecerdasan yang ada pada diri beliau, dengan kemuliaan akhlak yang dimilikinya oleh beliau, karena Rasulullah dari lahir sampai sebelum diangkat menjadi seorang nabi sudah dikenal di masyarakat jahiliyah sebagai orang yang al-amin, orang dipercaya, orang yang akhlaknya paling baik. Tapi belum memiliki kemampuan pada saat itu, ya, belum memiliki kemampuan untuk apa? Untuk mengajarkan, karena beliau bukan menjadi seorang nabi dan rasul. Dan pada saat itu tentunya pemimpin-pemimpin kabilah itu berada pada ketinggian derajatnya di sana. Tidak ada yang berani untuk apa? Mencela pimpinan kabilah, meskipun pimpinan kabilah itu salah. Rasulullah bertahanus, berkhulwah ke Gua Hira. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saat itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan kepada Muhammad, iqra ya Muhammad, bacalah hai Muhammad. Lastu ana biqari'in, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Lastu ana biqari'in, iqra ya Muhammad. Lastu ana biqari'in. Lalu Jibril mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama hampir setiap harinya berkhulwat, bertahannus. Setelah itu didatangi oleh Jibril. Kemudian apa? Melaporkan kepada Khadijah. Lalu setelah itu membawanya, Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah bin Naufal, orang yang tahu, yang paham tentang kitab yang pernah ada sebelumnya. Maka kata Waraqah bin Naufal mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah didatangi oleh An-Namus, yaitu Jibril alaihi salam, kecuali dia akan diangkat menjadi seorang nabi, dan dia akan dikeluarkan, akan dimusuhi oleh keluarganya, dan dia akan diusir dari tempat tinggalnya sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, ya, Rasulullah mengatakan, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah mereka itu berani mengeluarkan aku dari tempat tinggalku sendiri? Apakah mereka berani mengeluarkan aku di mana aku adalah orang yang berada di rumah ini? Apa kata Waraqah bin Naufal? Demikianlah sunnatullah. Setiap orang yang pernah didatangi oleh Jibril yang kemudian itu menjadi seorang nabi, maka dia akan mendapatkan pertentangan dari masyarakatnya. Tapi itu tidak meninggalkan, Rasulullah tidak meninggalkan kemuliaan akhlaknya. Tetap Rasulullah menyebarkan akhlak yang mulia. Menjadi orang yang amanah, dalam dagangnya dikenal. Tidak ada orang yang berdagang pada saat itu yang lebih amanah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang bisa dipercaya untuk memperdagangkan barang-barang miliknya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Rasulullah Muhammad cuma satu orang, tangannya cuma dua. Banyak orang menawarkan barang kepadanya, tidak mampu semuanya diikuti. Maka barang-barang milik istrinya Khadijah itulah yang diperdagangkan, dan sebagian daripada milik saudaranya. Dan itulah kejujuran yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Ini makna dari al-khulwah. Kemudian kata Imam Syafi'i, cara yang kedua agar Allah melapangkan hati seorang mukmin untuk memiliki akhlak yang baik adalah dengan qillatul akli, sedikit makan atau banyak berpuasa. Karena dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan melembutkan hati seseorang. Dan lembutnya hati seseorang itu adalah bagian daripada akhlak yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam firmannya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, linta lahum, engkau memiliki kelembutan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bangsa Arab. Umar ibn al-Khattab juga sama. Tapi wataknya yang keras dilembutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Linta lahum, dengan rahmat Allah engkau menjadi lembut ya Muhammad. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, sekiranya engkau tetap pada tabiat yang semula. Apa tabiat yang semula? Faddan, kalau berbicara dia keras. Ghalidhal qalbi, hatinya juga keras. Ya, hatinya kasar. Maka apa kata Allah? Lang faddu min haulik, niscaya sahabat-sahabat itu akan bubar semuanya. Ya. Maka kelembutan hati itu bisa dilatih dengan apa? Qillatul akli, sedikit makan, banyak puasa. Kalau ingin hatinya dilembutkan Allah subhanahu wa ta'ala, latihan pertamanya, ya latihan pertamanya. Karena kalau terus menerus antum puasa, ya khawatirnya itu juga tidak mampu menjaga keseimbangan tubuhnya. Tapi banyak puasa, maka salah satu bentuk keseimbangan dalam masalah ini, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melembutkan hati seseorang, tidak memberatkan umatnya sebagaimana Nabiul Daud alaihi salam ketika diajarkan, disyariatkan kepadanya puasa, satu hari puasa, satu hari tidak. Tapi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang lebih baik dari puasa itu semua adalah Senin dan Kamis. Dua hari cukup untuk melatih diri kita, melatih jiwa kita, melatih akhlak kita untuk berlemah lembut kepada sesama yang lainnya. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i, qillatul akli. Yang ketiga, wa tarki mukhalatatis sufaha, meninggalkan campur baur dengan orang yang sufaha, orang yang jahil murakab. Ya, kuadrat kejahilannya. Karena al-jahlu dengan as-safahu ini berbeda. Ya. Kalau al-jahlu, dia orang itu tidak tahu karena memang dia tidak tahu. Ketika dikasih tahu, maka dia nurut. Ini namanya al-jahlu. Maka orang-orang jahiliyah dahulu, kenapa mereka itu dikatakan jahiliyah? Ya kan? Karena awalnya tidak tahu, tapi setelah tahu, maka apa? Dia sadar. Setelah tahu dia sadar. Kecuali ada al-kibru, ada kesombongan, sebagaimana yang dialami oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Tapi yang lainnya setelah dikasih tahu kemudian apa? Taat. Ya, ini namanya al-jahlu. Tapi as-safahu, al-jahlu orangnya disebut jahil. As-safahu orangnya disebut dengan safih, sudah dikasih tahu, ya, kemudian tidak mau, plus dia ngeyel. Ya, ini namanya safahun, yaitu as-safi, jahilnya murakab. Kita diperintahkan oleh Imam Syafi'i bahwa di antara cara Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada hati seorang muslim itu dengan meninggalkan bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang safih. Dalam bahasa kita lebih sering diterjemahkan dengan orang yang dungu. Ya, dengan orang yang dungu. Bukan orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh itu tidak tahu, dikasih tahu dia nurut. Tapi ini sudah orang tidak tahu, dikasih tahu dia faham, tapi kemudian dia terus ingin berada kepada kebodohannya. Ini namanya safih. Dan kita diperintahkan apa? Tarki mukhalatatis sufaha. Jangan bergaul dengan orang-orang yang sufaha. Dan kalimat sufaha dijelaskan di dalam Al-Quran ketika orang-orang munafik menuduh para sahabat dengan kalimat sufaha. Ya kan? Dikatakan wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya kan? Dan apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, aminu, berimanlah kalian sebagaimana berimannya para sahabat. Qalu, mereka mengatakan anu'minu kama amana as-sufaha. Orang-orang munafik mengatakan, apakah kami mesti beriman sebagaimana keimanannya orang-orang yang sufaha? Mereka menuduh para sahabat adalah orang-orang yang sufaha. Maka Allah langsung membantah pernyataan mereka. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah yang sebenarnya siapa? Sufaha. Orang munafik itulah yang sebenarnya sufaha. Karena orang munafik itu sudah tahu apa kebaikan Islam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya yang mulia, bagaimana para sahabat itu mulia akhlaknya, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Maka kata Allah, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ini kalimat as-sufaha. Kemudian yang keempat, cara Allah Subhanahu wa taala menerangi hati seorang muslim adalah dengan apa? Wa bughdi ahli al-ilmi alladhi laisa ma'ahum insaf wala adab. Yaitu membenci orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab. Ya, orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab. Dan ini banyak di masyarakat. Ya. Ketika dikasih tahu orang itu, dia mengatakan bahwa saya ada orang yang berilmu, tapi kita katakan Anda salah dalam masalah ini, dia tetap aja terus. Ya kan? Para ahlul bid'ah, mereka mengakui bahwa mereka adalah orang yang alim, orang yang punya ilmu. Ya. Dan ini adalah apa? Mereka mengakui dirinya punya ilmu, tapi ketika ditanya madalilu ala dzalik, apa dalilnya Anda melakukan hal itu? Sudah, pokoknya orang tua kita dulu melakukan hal itu. Nah, ini namanya apa? Justru orang-orang semacam ini tidak punya adab. Mendahulukan ra'yunnya sendiri daripada nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini namanya ahlu ilmin laisa lahu adab. Mengaku punya ilmu tapi dia tidak punya adab karena lebih mendahulukan pendapat pribadi daripada nas Al-Qur'an dan sunnah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Lihat di sini dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi. Jangan kalian mendahulukan di hadapan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Jangan engkau dahulukan ra'yunnya, pendapat Anda, nafsu Anda di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak semata-mata hanya di masyarakat kita. Sampai di Mekah sendiri, Pak. Ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat sangat menyayangkan ketika itu, ya mungkin satu pekan yang lalu ketika kita umroh, kita membeli mushaf di salah satu toko yang ada, toko buku di situ. Membeli mushaf. Saya tanya, "Berapa, Pak, ini?" Oh, yang kecil ya, yang lebih kecil ini. Dia mengatakan 20 real. Ada apa? Saya akan belinya banyak. Saya akan beli 10 sampai 20. Boleh enggak ada diskon? Enggak ada, kata dia. Taib. Dapat hadiah enggak kira-kira? Saya minta hadiah. Gitu kan. Lalu setelah itu dia diam. Saya bayar, saya beli 10 mushaf. Saya dibayar, mushaf saya bawa. Kemudian saya minta hadiah buku kecil, enggak dikasih. Lalu dia kasih apa? Tasbih, sidha. Tasbih. Kemudian saya katakan, afwan, ana enggak bisa nerima ini tasbih. Kenapa, katanya? Bid'ah. Saya langsung, karena ini kan orang Arab, jadi kan mesti kita ini. Kalau berbicara orang Indonesia beda lagi dong. Tentunya kan. Ini kan orang yang di samping Masjidil Haram, ya akhi. Suara tokonya kedengaran dari Masjidil Haram. Iya kan? Kajian di Masjidil Haram terdengar oleh dia. Saya katakan, afwan, bukankah Anda menjual tasbih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjual ini, mengajarkan kepada para sahabat ini. Rasulullah mengajarkan bertasbih dengan jari jemari kita. Dengan mengatakan setiap jari ruas-ruas jari kita itu punya nilai sedekah. Ya kan? Kullu sulama sedekah. Setiap tulang belulang kita ini punya potensi untuk apa? Bersedekah. Ketika seorang mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, terus sampai balik lagi sampai 3 kali, antum bisa hitung 33 kali. 33 kali. Dan itulah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya katakan, terdapat asar dari kalangan para sahabat bahwa seorang sahabat menegur sahabat yang lain dengan mengatakan, ya, Rasulullah wafat belum begitu lama dari kita. Mungkin bejananya juga masih basah, mungkin pakaiannya juga masih ada tertata rapi. Tapi kenapa Anda melakukan hal ini yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Apa kata dia? Anda datang ke sini pakai apa? Pakai pesawat. Mestinya pakai unta, kata dia. Lihat nih. Ya kan? Saya katakan ini bukan jahil, ini orang safih. Ya kan? Kita nih ya, akhi. Ya kan? Sesungguhnya permasalahan bid'ah ini adalah bukan pada permasalahan-permasalahan dunia, tapi permasalahan ibadah. Anda menambahkan atau mengurangi sesuatu dari perkara ibadah, itulah yang namanya bid'ah. Saya sampaikan. Kalau umroh saya mengurangi yang 7 putaran tawaf menjadi 5 saja karena capek, atau sa'i cukup toh dari Bukit Shofa ke Marwah, Bukit Shofa ke Marwah cukup 2 kali saja, berarti 4 kali, ya kan? Itu udah cukup. Nah, ini mengurangi, itu namanya bid'ah. Tapi kalau kita naik pesawat, naik bus, naik apa, ini bukan bagian daripada ibadah, ya akhi. Ini tidak masuk dalam kategori bid'ah. Tapi antum misalnya berzikir, zikir subhanallah, subhanallah, subhanallahnya adalah ibadah. Ya kan? Tapi menggunakan ini sebagai alat untuk ibadah yang begini, ini adalah bagian daripada hal yang masuk dalam kategori itu. Ah, sudah-sudah, kata dia. Ya kan? Kata dia, anda yang gak faham, kata dia. Anda yang tidak faham. Baik. Saya bilang, ana enggak mau ngambil hadiah ini. Tapi ini ada beberapa buku, antum bisa lihat di situ. Ada asar ini di dalam buku ini, gitu. Enggak, udah selesai, gitu. Ya. Jadi terkadang di sini kita melihat hatta orang yang berada di dekat tempat sumber ilmu, di mana para ulama banyak menjelaskan hal itu, terkadang juga ada orang yang laisa lahu insaf, tidak memiliki kesadaran tentang pentingnya ilmu. Tidak memiliki kesadaran tentang apa? Tentang adab yang baik. Bagaimana dia berbicara itu di hadapan Al-Quran dan Sunnah yang jelas ada nas Al-Quran dan Sunnahnya. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i, ya, bahwa wajib bagi kita untuk apa? Ya, membenci kalau ada orang yang tidak punya, orang yang mengaku-ngaku punya ilmu tapi tidak punya adab. Kita membenci kepada keburukan akhlaknya. Bukan membenci kepada pribadi orangnya, tapi kita membenci kepada, ya, ketidakadabannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini pentingnya masalah akhlak. Dan kalau kita dapat ikhwatal iman, azakumullahu azza wajal, ternyata para ulama terdahulu dari kalangan para tabi'in, ketika mereka melihat langsung kehidupan para sahabat, maka mereka mendapati sebuah kesimpulan. Sebagaimana seorang ulama Muhammad ibn Sirin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, kanu, mereka adalah para sahabat, yata'allamuna al-hadiya, mereka mempelajari petunjuk, akhlak dan adab itu, kama yata'allamuna al-ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmunya. Jadi mempelajari adab dan akhlak terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari apa? Ilmunya. Contoh misalkan, kalau orang ingin ilmunya misalkan, ketika kita mau sholat, ilmunya adalah merapihkan, merapatkan saf. Ya, merapatkan saf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sawwu shufufakum fa inna tasfiyatas shufuf min iqamatis shalah." Luruskan barisan Anda, karena lurusnya barisan Anda itu bagian daripada kesempurnaan menegakkan salat. Dalam riwayat yang lain, ya, sawwu wa tarassu. Lurus dan rapatkan. Ini ilmunya, ya kan? Tapi kita sebelum mempelajari ilmu ini, kita juga belajar adabnya. Ya. Bagaimana ada yang di samping barangkali dia belum tahu ilmunya. Kita yang sudah tahu ilmunya, maka pelajari adabnya. Cara merapikan safnya pelan-pelan. Jangan sampai nginjek kaki orang yang belum tahu ilmunya. Dia katakan, "Bapak ngelarang saya sholat di sini karena merasa kakinya diinjek." Ya kan? Akhirnya apa? Dia nyingkir lagi. Nyingkir lagi, didesak lagi sama kita. Sampai kitanya kakinya agak jauh kanan dan kiri. Apakah Rasul begitu? Tidak. Ya kan? Ini yang dimaksudkan apa? Yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Mempelajari adab sebagaimana dia mempelajari ilmunya. Ya kan? Contoh lagi misalkan. Berwudu juga sama. Berwudu. Ketika kita ngambil air, misalkan kita apa? Bismillah. Kemudian ambil air, masukkan ke hidung. Tapi nyemburkannya ke kiri, kirinya ada teman lagi. Ya sembuh ke gung gitu kan. Sampai nyepret ke temannya. Marah enggak dia? Marah dong jelas. Ya kan? Tapi kita apa perhatikan di situ ada orang lain atau tidak? Ya kan? Dan di situ mesti berhati-hati. Ini adab. Adab. Begitu juga misalkan ada imam bacaannya salah. Bacanya salah. Kita katakan subhanallah. Lalu imam lagi baca lagi. Salah lagi. Subhanallah. Salah lagi. Tiga kali. Subhanallah. Udah. Ini gak ngulang-ngulang. Terus subhanallah, subhanallah. Oh, imamnya bingung. Ya kan? Dia bingung. Kalau sudah sekali dua kali, dia masih terus sudah. Nanti di luar, baru diingatkan. Kita khawatir kitanya yang salah. Ya, yang mengingatkan yang salah. Imamnya yang benar khawatirnya. Atau bisa jadi imamnya pakai kiraat yang lain. Kitanya pakai kiraat yang berbeda. Nah ini juga jadi permasalahan. Ya kan? Saya pernah mendapati, ya, ketika saya menjadi imam, kemudian diingatkan, subhanallah, berulang kali, subhanallah, berulang kali. Sampai tiga kali, terus saya diam dulu. Dia membetulkannya seperti apa? Ternyata apa? Dia membetulkannya juga salah. Yang betul justru ayat yang kita baca. Dia membetulkannya dengan kalimat itu, tapi pada ayat yang lain. Pada surat yang lain. Maka ketika sholat, ya akhi, antum kalau betulkan, yakinkan terlebih dahulu. Kalau sudah dua kali ana lanjut atau apa, maka antum lebih baik diam, nanti dibetulkannya di luar sholat. Ya kan? Ini juga adab. Ya kan? Adab. Dan hal-hal semacam ini banyak sekali. Ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang karena kurangnya akhlak, kurangnya adab kepada kita, kepada orang lain, syariat yang mulia ini kemudian tercoreng dengan ketidakberadabannya kita. Ini banyak. Sebagaimana seorang misalnya beradab, Rasulullah mengatakan, haqqul muslim alal muslimi sittun. Hak seorang muslim dengan muslim lainnya ada enam. Yang paling dasar saja misalkan, absus salam. Sebarkan salam. Nah, kita ambil salah satu contoh ini, absus salam. Ketika antum mengucapkan salam hanya kepada yang berjenggot saja, yang celananya ngatung saja, maka ini adalah kesalahan besar bagi antum. Ya kan? Karena antum mendekatkan apa? Seakan-akan ciri kiamat salah satunya adalah ngucapin salam hanya kepada orang yang kita kenal. Ya kan? Tapi kalau dia itu muslim, kita tahu dia muslim. Ada jamaah apa kaum muslimin baru keluar dari masjid, assalamualaikum, ucapkan salam kepada, assalamualaikum ya Pak Haji, assalamualaikum ya Ustaz, assalamualaikum ini kepada siapa saja. Kalau kita tahu bahwa dia itu adalah muslim, tidak perlu ini kayaknya nggak ngaji nih orang ini, ya ini lihat tuh jenggotnya masih sedikit, ini celananya juga masih ini gitu. Ya akhi, ngucapin salam, hakul muslim alal muslim, sama muslim. Allah kan? Allah katakan seperti itu. Saya pernah berjalan dengan seorang syekh dari Mekah, ya, yang sering juga ke Indonesia ke sini. Kemudian kalau di sana, ternyata saya berpikir beliau kalau di sini itu lagi kunjungan ke Indonesia dan saya mengawal beliau kemana-mana itu dia sering kepada siapa saja yang dia misalkan dia tanya terlebih dahulu, ini di sini warga di sini kebanyakan Muslim atau enggak, Ustaz? Muslim, saya bilang. Baik. Saya kira nanya apa gitu kan? Pertanyaannya itu. Tapi dibalik itu sebenarnya adalah apa? Ketika melewati masyarakat sedang berjalan kaki, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia selalu begitu. Sehingga orang itu apa? Meskipun yang diucapin salamnya itu kaget juga. Dikira orang yang diucapin salamnya, saya gak kenal tapi kok kenapa dia ngucapin salam sama kita? Ya ini berarti kan kejahilan orangnya, bukan syekhnya. Ya. Syekhnya punya ilmu di situ. Ya kan? Saya kira hanya di sini saja. Tapi ketika kita juga lebih dekat lagi dengan beliau, bahkan saya ke rumahnya, kemudian dia mengucapkan salam kepada setiap muslim yang dia dilewatin, dia ngucapin salam. Dia ngucapin salam. Subhanallah. Ini adalah terserah dia itu mau lagi apa, dia lagi aliran, ngikut aliran apa atau apa. Kalau kita katakan bahwa dia itu muslim, maka ucapkan salam kepadanya. Ini adalah adab. Dan kata Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, bahwa kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Para sahabat itu, mereka mempelajari petunjuk, mereka mempelajari adab dan akhlak sebagaimana mereka mempelajari ilmunya. Ya. Jadi ini yang penting. Sebagian para ulama ya Ahlussunnah pernah memberikan nasihat kepada anak-anaknya, di sini mengatakan ya sebagaimana dijelaskan dalam kitab ya Tadhkiratu Al-Mutakallim, ya bunayya, duhai anakku, la anta ta'allama baban minal adabi, sungguh engkau mempelajari satu bab dalam masalah adab, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, anta ta'allam min anta ta'allama sab'ina baban min abwabil ilmi. Engkau mempelajari satu adab, satu bab dalam masalah adab, lebih aku cintai daripada anda mempelajari 70 bab dalam ilmu tapi tidak ada adabnya. Ya. Misalkan contoh, kita ingin belajar bagaimana makan. Bagaimana makan. Adab makan, atau taruhlah satu. Saya ingin menyebutkan, Bapak bisa melihat ketika gelas yang ada di sebelah kanan saya, jangan dikira bahwa kalau saya mau meminum dari gelas ini, hanya cukup adabnya membaca bismillah. Ya kan? Bisa jadi sampai 10 adab di dalam Islam. Padahal judulnya minum. Judulnya apa? Minum. Masuknya air ke dalam mulut, selesai. Tapi kalau kita praktekkan, antum bisa ngitung. Kita lagi begini. Pertama, ambil tangan kanan. Adab bukan? Adab, karena baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaknya kalian makan dan minum pakai tangan kanan. Ambil tangan kanan. Ya kan? Kemudian apa? Yang kedua, karena kita pengen membuka, akan ada tutupnya. Enggak bisa langsung begini kan? Maka ini taruh dulu di sini. Ya kan? Lalu kita buka. Taruh dulu. Sudah berapa adab tuh? 2. Pindahkan lagi ke tangan kanan. Ya kan? Karena enggak mungkin. Orang-orang jahiliyah sudah biasa, menjadi kebiasaan. Apa itu membuka botol? Ya kan? Kemudian kan ada tutupnya nih. Ditutup botolnya begini kan, dibuka kan? Pembuka botol itu. Pembuka botolnya ada di tangan kanan. Tangan kirinya dia buka ini, langsung diminum. Muslim tidak bisa seperti itu. Ininya ditaruh dulu. Lalu dipindahkan lagi ke tangan kanan. Sudah adab yang ke-3. Ya kan? Lalu baca bismillah, adab yang ke-4. Sekali minum, orang tidak boleh langsung menghabiskan. Bisa saja sampai apa? Satu minum, kata Rasul, diselingi dengan nafas. Ustaz praktekan, atau saya praktekan ya. Ya, saya praktekan. Ambil nafas. Minum lagi. Ambil nafas. Minum lagi. Iya kan? Sudah berapa tuh adabnya? Ambil nafas ini, iya kan? Setelah itu apa? Kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alladzi at'amana wa saqana. Ya kan? Kita berdoa sudah adab yang kelima atau keenam tuh tadi. Taruh lagi tuh. Pelan-pelan. Itu adab lagi. Udah yang keberapa itu? Ya kan? Tutup. Jangan lalat mah masuk. Sudah 8 tuh. Padahal dari satu minum. Maka kita katakan tadi betul petunjuk Rasul itu atau yang dikatakan oleh para sahabat, para ulama Ahlussunnah, la anta ta'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban minal ilmi. Engkau mempelajari satu bab dalam adab itu lebih aku cintai daripada Anda mempelajari 70 bab dalam ilmu tapi tanpa dengan adab. Nah itu ikhwatal iman, pentingnya adab dalam dalam Islam. Maka dikatakan kepada Imam Syafi'i lagi oleh muridnya, qila li Syafi'i, dikatakan kepada Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil adabi, bagaimana engkau kecintaan engkau kepada adab ini. Jadi ditanyakan kepada Imam Syafi'i, bagaimana syahwat Anda, keinginan Anda yang besar kepada adab. Apa kata Imam Syafi'i? Faqala asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu. Aku mendengar kalimat adab, setiap huruf pada kalimat adab itu begitu menakjubkan diriku dari sesuatu yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Fatawaddu a'dha'i, aku berharap anggota tubuhku semuanya laha asma'an, punya pendengaran-pendengaran, fatana'ama bihi, yang bisa menikmati akan adanya adab tadi. Aku ingin, ya kata Imam Syafi'i, begitu indahnya kalimat adab itu di dalam Islam, sehingga saya ingin mata saya beradab, telinga saya beradab, wajah saya beradab, mulut saya beradab, hidung saya beradab, tangan saya beradab, kaki saya beradab. Saya ingin, kata Imam Syafi'i, fatawaddu a'dha'i laha asma'an fatana'ama bihi. Aku ingin setiap anggota tubuhku ini memiliki kesadaran untuk beradab semuanya. Itu lihat Imam Syafi'i. Karena begitu pentingnya adab, maka ditanyakan lagi oleh muridnya Imam Syafi'i, kalau demikian kaifa talabuka lahu? Bagaimana ya? Kaifa talabuka lahu? Bagaimana engkau ya Imam mencari adab itu seperti apa? Karena Anda ingin matanya ingin beradab, telinganya ingin beradab. Karena banyak orang, dia muslim, jalan sih boleh lurus, tapi telinganya dia nguping, kanan dan kirinya. Iya kan? Terkadang apa? Kita duduk di sini. Ada orang lain, kalau muslimin misalkan lagi bertiga, berempat lagi duduk-duduk di situ. Kemudian apa? Kita sih pura-pura khusyuk melihat ke depan. Tapi telinga kitanya ke belakang, ke samping. Ini lagi apa nih orang di belakang ngomong? Kita pengen tahu apa yang dibicarakan orang di belakang kita. Padahal itu bukan hak kita, kecuali Anda diajak bicara atau diajak untuk mendengarkan. Ya kan? Maka itulah yang sering terjadi kesalahan. Orang yang ghibah itu terkadang dia tidak tahu persis kejadiannya. Tapi dia langsung apa? Tadi saya dengar di masjid. Mendengarkan langsung? Enggak. Tapi saya pura-pura duduk ke depan. Tapi orang di belakang sedang ngomongin Anda. Nah ini. Padahal itu kemudian dipotong-potong oleh syaitan tuh kalimat-kalimatnya itu. Jadilah itu fitnah yang besar. Imam Syafi'i tidak seperti itu. Dia ingin telinganya beradab, matanya beradab, lisannya beradab, tubuhnya semuanya beradab. Karena demikian kemudian ditanyakan oleh muridnya, kaifa talabuka lahu? Bagaimana caranya engkau mencari adab itu, menuntut adab itu, duhai Imam? Qala, beliau mengatakan, saya mencari adab seperti itu katolabil mar'atil mudillati waladaha walaysa laha ghayruhu. Saya mencari adab itu sebagaimana seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya. Ya. Saya mencari adab itu sebagaimana seorang wanita yang dia memiliki anak satu-satunya kemudian anaknya ini hilang. Anak semata wayangnya terus apa? Hilang. Coba antum bisa bayangkan. Beda pak perasaannya, antum punya anak 4, hilang 1, ya, dengan antum punya anak satu-satunya kemudian apa? Hilang, beda. Beda pasti. Merasa kehilangan, iya, tapi beda perasaannya. Kalau satu, pokoknya datang ke polisi, pak, saya minta. Ini anak semata wayang saya, Pak, tolong. Berapapun, pokoknya saya bayar asal anak kembali. Kalau anaknya 4, Pak, tolong dong, Pak, gitu. Memang saya sih ada anak lagi 3, gitu. Tapi kalimatnya, volumenya sudah lebih apa? Ya, volumenya lebih ringan daripada yang pertama tadi, kan? Beda manusia itu seperti itu. Maka kata Imam Syafi'i, saya mencari adab itu, itu adalah sebagaimana seorang ibu yang punya satu-satunya anak yang dia cintai, kemudian anak itu hilang. Maka dia akan bersusah payah kesana kemari mencari apa? Ya, mencari adab. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu tabarak wa ta'ala, ya, dalam salah satu perjalanan hidupnya beliau, ketika sudah menghafalkan Al-Quranul Karim pada usia 6, dalam riwayat usia 7 tahun, kemudian melanjutkan pada usia 9 tahunnya menghafalkan kitab Muwatta Al-Imam Malik. Ya, kitab Muwatta Al-Imam Malik. Ratusan hadis, bahkan ya ribuan hadis dihafalnya oleh Al-Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu dia meminta izin kepada ibundanya. Ya, duhai ibu, kiranya saya sudah mencukupkan diri untuk membekali ini dengan ulama yang setempat yang ada di sini. Saya ingin berguru kepada para ulama yang lainnya. Kemudian ibunya bertanya, kepada siapa? Ya, engkau akan berguru. Al-Imam Syafi'i mengatakan, aku telah menghafalkan isi kitab ini, tapi saya belum pernah berjumpa dengan muallifnya, dengan penulisnya, yaitu Al-Imam Malik. Maka kata ibunya dikatakan, kita akan kumpulkan perbekalan terlebih dahulu, baru nanti kita akan berangkat. Setelah dia terkumpul perbekalannya, maka berangkatlah ibu dan anaknya, yaitu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ke negeri Hijaz. Setelah sampai di negeri Hijaz, di mana Al-Imam Malik mengajarkan hadis-hadisnya, maka taklim yang menghadiri kajiannya Al-Imam Malik ini, ribuan orang yang datang. Pada itu kajian rutin. Ya. Dan Al-Imam Syafi'i usianya 9 tahun. Sedangkan yang hadir adalah orang-orang yang kuhulan wa subbana. Orang-orang yang sudah tua dan juga orang-orang yang dewasa. Al-Imam Syafi'i, dia orang yang anak yang kecil, 9 tahun. Tapi apa yang disampaikan oleh Al-Imam Malik, maka dia tahu persis karena sudah hafal apa yang disampaikannya. Maka setelah kajian, Al-Imam Syafi'i yang masih kecil itu memberanikan diri untuk maju ke depan. Tapi karena begitu padatnya, maka cukup mengikutinya dari belakang, keingin tahuannya beliau di mana rumahnya Al-Imam Malik. Setelah tahu, oh rumahnya di situ, maka didatangi. Diketuk pintunya. Tapi bukan Al-Imam Malik yang keluar, tapi adalah murid-murid beliau. Lalu ditanya, siapa Anda? Saya ingin bertemu dengan sang imam. Dengan Al-Imam Malik. Ada keperluan apa? Ya, saya ingin bertanya tentang sebuah hadis yang aku hafal darinya. Dalam riwayat itu dikatakan, murid-muridnya Al-Imam Malik tidak percaya bahwa ini anak kecil 9 tahun ini, kemudian dia ingin bertanya tentang masalah hadis. Ya, kan biasa begitu. Kalau orang yang terdekat itu biasanya itu membentengnya, agar udahlah gak usah ketemu dengan guru saya. Dia mengatakan apa? Al-Imam Malik sedang istirahat, tidak bisa diganggu. Baik, jam berapa kira-kira bisa ditunggu? Mungkin esok hari saja. Besoknya kajian lagi begitu, sampai 3 kali. Akhirnya apa? Disampaikan kepada Al-Imam Malik, ada seorang anak kecil, ya, yang dia mengatakan bahwa dia ingin mendengarkan hadis langsung darimu, duhai imam. Maka karena dia sudah 3 hari, 3 kali dia datang dan belum sempat berjumpa, maka Imam Malik mengizinkan, silakan besok suruh datang. Datanglah dia pada hari keempatnya. Setelah datang apa? Dikatakan, dipertemukan dengan Imam Malik. Siapa nama Anda? Nama saya Muhammad. Nama ayahnya Idris. Dari mana? Dari Gaza, Palestina. Ya. Siapa nama lengkapnya? Muhammad bin Idris bin ini sampai Asy-Syafi'i, ya, Al-Qurasyi, orangku Quraisy. Ya. Dan dia mengatakan, aku telah menghafal Al-Qur'an dalam usia 6 tahun. Dan kitabnya Imam Syekh, kitabnya Syekh yang diajarkan, yaitu Kitabul Hadis, yaitu kitab Muwatta'nya itu, aku sudah menghafalnya. Ya, Al-Imam Malik kaget dengan apa? Pernyataan ini. Saya sudah menghafalnya kitab yang Syekh tulis. Maka diujilah Al-Imam Syafi'i oleh Al-Imam Malik. Dibacakan hadis satu dengan diacak sanadnya. Diacak. Matanya juga dibolak-balik. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, lanjutkan aja. Sampai 10 hadis kalau tidak salah dalam riwayat itu. Lalu diminta penilaian, bagaimana Anda menilai hadis yang saya bacakan? Semua yang Anda bacakan, yang Syekh bacakan semuanya salah. Ya, semuanya salah. Dari apa yang aku hafalkan dari kitabmu, maka aku menghafalkannya seperti ini. Hadis yang pertama disebutkan. Hadis kedua disebutkan. Hadis ketiga disebutkan. Semuanya persis dengan apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Imam Malik. Maka pada hari yang keempatnya diizinkan ya Al-Imam Syafi'i itu untuk duduk bersama dengan beliau ya dengan Al-Imam Malik gurunya. Padahal dia masih kecil. Dan itu dengan adab. Itu dengan apa? Dengan akhlak. Datang sehari ditolak. Datang tolak udah enggak apa-apa gitu. Tapi pada suatu ketika ternyata gurunya itu Al-Imam Malik ini dia mengetahui ya kecerdasan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i tetap dia tidak marah. Ya ditolak ya enggak apa-apa, balik lagi besok. Balik lagi besok. Ya kan? Ini adalah akhlak yang mulia yang dimiliki oleh para ulama. Bahkan kemudian dijelaskan pula oleh Al-Imam Ibnul Mubarak tentang pentingnya akhlak dan adab. Beliau mengatakan ta'allamtul adaba 30 sanatan wa ta'allamtul ilma 20 sanatan wa kanu yata'allamunal adaba tsummal ilm. Kata Abdullah Ibnul Mubarak, aku mempelajari adab ini selama 30 tahun dan mempelajari ilmunya selama 20 tahun. Dan para sahabat mereka mempelajari adab kemudian baru setelah itu mempelajari ilmunya. Untuk itulah ya, pentingnya kita memiliki adab dan akhlak yang baik ini hendaknya juga menjadi satu prioritas setelah kita sambil mempelajari kita tauhid, akidah, ibadah, juga adab diajarkan. Bagaimana kita makan, bagaimana kita memasuki rumah kita. Karena saya yakin ikhwatal iman, setiap kita yang muslim ini betapa banyak kita terhadap rumah tempat tinggal kita saja itu belum tentu tempat tinggal itu kita beradab dengan tempat tinggal kita itu dengan adab Islam. Belum tentu. Betapa banyak merasa ini rumah-rumah dia sendiri, ya kan, dia masuk buka pintu sudah selesai. Tidak ada ucapan salam dan yang lain-lain. Ya kan? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara adab ketika atau akhlak ketika mau memasuki rumah, maka Rasulullah ambil siwaknya lalu bersiwak terlebih dahulu. Lalu membuka pintu dan mengucapkan apa? Salam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ikhwatal iman, a'azzakumullahu azza wajal. Berkaitan dengan masalah ini, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh para sahabat, hina su'ila an akhlaqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak dan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an secara keseluruhan, itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya kalau kita pelajari misalkan akhlak-akhlak dan adab-adab di dalam Al-Quran, maka itulah akhlak Rasulullah telah Rasulullah amalkan. Maka pantaslah Aisyah radhiyallahu anha dia menjelaskan bahwa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Dan dari situlah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa memang betul sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keteladanan dari akhlak dan adab-adab yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa." Sesungguhnya sebaik-baik kalian dari umatku itu adalah yang ahsanukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. ya. Dan Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya dan juga kepada anaknya dan juga kepada sahabat-sahabatnya. Dijelaskan oleh Anas ibn Malik, Abu Hamzah radhiyallahu anha. Anas bin Malik ketika datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 10 tahun. Lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Saya ingin berkhidmah, mengabdikan diri saya di rumahmu ya Rasulullah." Usianya berapa? 10 tahun. Ya, 10 tahun ingin menjadi apa? Berkhidmah, mengabdikan dirinya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bertahan menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya. Pada saat itu usianya sudah 20 tahun. Sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat bertanya, karena tidak semua sahabat itu bertempat tinggal di rumah Rasul. Ya. Tidak semua sahabat bertempat tinggal di rumah Rasul, tapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu karena menjadi pembantu di rumah Rasul 10 tahun lamanya berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Rasulullah. Maka para sahabat pun ingin banyak bertanya kepada Anas bin Malik. Ya duhai Anas, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama yang Anda ketahui 10 tahun lamanya di rumah beliau? Lalu Anas bercerita, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban wa kana yaqulu 'indal mu'atabati ma lahu tariba jabinuhu." Ya. Di sini dikatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukanlah orang yang fahisha, berkata-kata kotor. 10 tahun aku tinggal di rumah Rasulullah, tidak pernah satu kali pun aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara fahish, berbicara kotor, tidak pernah aku mendengarnya. Wala la'ana, tidak juga melaknat. Di mana orang yang biasanya dia kepada pembantu salah sedikit terkadang dia mencelaknya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu kepada pembantu-pembantunya. Wala sababat, tidak juga apa mencelaknya, menghinakannya. Ya. Wa kana yaqulu 'indal mu'atabati, tapi ketika ada sesuatu yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengannya, hanya dengan kalimat takjub. Misalkan contoh, "Kenapa Anda seperti itu?" Ya kan? "Kenapa Anda melakukan hal ini?" Dengan nada yang bertanya, bukan mencelaknya. Ya. "Kenapa Anda lakukan hal ini?" Maka kalau kenapa Anda melakukan hal ini, jawabannya adalah "saya afwan, maaf," dan yang lain-lain kalimatnya. Membuka peluang untuk apa? Untuk orang memberikan argumentasi. Tidak langsung dicelaknya, tidak langsung dilaknat-laknatnya. Tapi kalau ada sekarang ini ya, akhlak seperti ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Hatta di Jazirah Arab ataupun di masyarakat Arab sendiri. Saya ketika mendapati masyarakat di salah satu wilayah, misalkan di Mesir, itu sampai ada kalimat yang mungkin kalau ada di antara antum yang pernah ke sana itu, ada kalimat ya yang sering kita mendengarnya itu kalau misalkan kita tahu maknanya itu, kita nyesek maknanya sebenarnya. Yaitu dengan kalimat, kalau dia lagi marah itu dengan kalimat ikhrib baitak. Ikhrib baitak. Itu kalau lagi marah tuh. Orang Arab, orang Mesir kalau lagi marah, marah dengan kita, matanya melotot sambil mengatakan apa? Ikhrib baitak anta. Apa maknanya? Semoga rumahnya hancur. Ya, semoga rumahnya hancur. Ikhrib baitak, hancurkanlah rumahmu itu. Ya, semoga rumahmu hancur. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak pernah. Anas bin Malik menjadi saksi 10 tahun di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendengar kata-kata yang kotor, tidak pernah ada kalimat laknat, dan tidak pernah mengetahui Rasulullah mencela siapapun yang ada di hadapannya. Bahkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu yang tidak sukai, cuman bertanya saja seakan dengan nada yang takjub, "Kenapa Anda seperti ini? Kenapa Anda melakukan hal ini?" Ya. Nah, ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahum khuluqa, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki wajah yang ceria, wajah yang indah, dan juga akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Murah senyum kepada siapa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadapi. Bahkan dalam riwayat dikatakan inni lam ub'as la'ana, aku tidaklah diutus sebagai seorang pelaknat, wa innama bu'istu rahmatan, tapi sesungguhnya aku diutus oleh Allah menjadi rahmat bagi semua manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwatal iman, a'azakumullahu azza wa jal. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa." Sesungguhnya ya, di antara tanda sempurnanya keimanan seseorang itu ketika dia memiliki kebaikan dalam akhlaknya. Jadi akhlak yang baik ini adalah sebagai bukti keimanan seseorang. Maka tadi ketika seorang muslim mempelajari betapa pentingnya akidah, betapa pentingnya tauhid, betapa pentingnya ibadah yang benar, dalam satu waktu juga dia betapa pentingnya mempelajari akhlak dan adabnya. Di awal sudah saya contohkan betapa banyak akhlak, apa namanya, ilmu yang baik, pelajaran yang baik, tapi ketika akhlaknya itu tidak baik, maka apa? Itu tidak menjadi sesuatu yang baik. Di sekolahan misalkan, yang diajarkan subhanallah kitab tauhid atau syarahnya itu Fathul Majid, ya, kitab yang sangat baik untuk masalah akidah. Tapi ketika yang ngajarnya galak, gurunya tidak punya rahmah, ya, lewat 1 menit, 2 menit muridnya dipukul, kira-kira pelajarannya masuk atau enggak? Tidak, bahkan apa, menghasilkan kebencian kepada guru tersebut. Bahkan bisa jadi kitab yang baik itu diinjak-injak oleh dia karena saking keselnya dengan gurunya. Dia tidak bermaksud menjelek-jelekan kitabnya, tapi karena ini yang ngajar ini gurunya yang enggak baik, maka dia bilang bukan kitabnya, tapi saya sudah kadung benci dengan dia. Ini pernah terjadi, Pak. Pernah terjadi seperti itu. Akhlak gurunya misalkan dia tidak baik, maka kemudian apa? Sesuatu pelajaran yang baik, yang mulia itu kemudian ditinggalkan begitu saja oleh para muridnya. Mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin, ya, atau mengajarkan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini adalah berisi tentang akhlak. Ya, tapi apa? Berseberangan antara yang dipelajari dengan yang ngajarnya. Ya. Dipelajari, katanya dipelajari dalam hadis, yuk kita buka hadis halaman sekian. Ya, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini. Lalu dijelaskan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan seorang muslim itu, bukti kebaiknya Islamnya seseorang itu, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dihafal, yuk ngapal. Para muridnya ngapal semuanya. Ketika muridnya ngapal, gurunya melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dia ngelihat buku kemudian coret-coret bukunya gitu, gambar apa gitu. Muridnya ngelihat, ini Pak Guru lagi ngapain nih? Gitu. Ya kan? Atau mungkin apa? Lagi ngajar, ambil handphone kemudian apa? Ya browsing internet atau apa gitu. Sesuatu yang tidak ada manfaat dan Anda sedang mengajar, ya kan? Pada yang diajarkan hadisnya itu lagi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini kalau kemudian supervisornya datang, kepala sekolah datang, ini hadis dengan orangnya enggak nyambung. Ya kan? Apa yang diajarkan dengan bagaimana dia ya merealisasikan apa yang diajarkan itu tidak nyambung. Nah, ini hendaknya seorang muslim kita pun itu harus melihat ya sesuatu ini dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga derajatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian, Wa aqrabukum minni, dan yang paling dekat aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dari kalian, yang paling dekat tempat duduknya kelak pada hari kiamat bersamaku, yang paling dekat tempat duduknya, kata Rasulullah, adalah ahasinukum akhlaqo, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang paling dicintai oleh Rasulullah dan orang yang paling dekat tempat duduknya kelak pada hari kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahasinukum akhlaqo. Dan kemudian kebalikannya, wa inna abghadakum ilayya wa ba'adakum minni majlisan yaumal qiyamah atharsarun. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dariku, dari kalian, yang paling aku benci dari kalian, dan yang paling jauh tempat duduknya kelak pada hari kiamat dari aku, dia paling jauh tempatnya, tempatnya paling jauh adalah siapa? Atharsarun. Ya, atharsarun. Ketika ditanya, wa masarsarun, apa yang namanya sarsarun? Arsarsarun itu adalah orang yang hobinya sarsaroh. Sarsaroh itu orang yang banyak ngomong, amalnya sedikit, ngomongnya lebih banyak. Kalau suruh berbicara, dipancing satu kalimat keluar 100 kalimat. Mestinya kebalikannya mukmin itu, ditanya 10 jawab cuma 1. Karena apa? Somtun tawil, banyak diam itu adalah akhlak yang mulia. Ya kan? Tapi ini apa? Dipancing sedikit sehingga orang pada tahu semua. Pengen tahu enggak berita yang saat ini, hari ini terjadi? Oh ya pengen, tapi saya enggak bisa cerita. Si fulan aja tuh, antum pancing aja kalimat satu kata, password. Apa yang dia inikan? Langsung keluar semua beritanya tuh. Ya? Langsung dia beritanya. Sesuatu yang dia tidak tahu pun, pura-pura dia tahu. Ini namanya sarsaroh. Orang itu adalah yang paling jauh tempat duduknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Ya. Dan juga wal mutasaddiquna wal mutafahhiquna. Ya. Yang dimaksudkan dengan apa? Al mutafahhiqun adalah al mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong. Itu orang yang paling jauh tempat duduknya kelak pada hari kiamat. Nah, ini yang harus kita waspadai dalam masalah ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika ditanya tentang kebaikan, yang namanya kebaikan itu apa ya Rasulullah? Rasulullah jawabannya singkat, dan ini bagian daripada jawami'u kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sudah selesai. Kita ingin menilai orang itu baik atau tidak, lihat akhlaknya. Baik atau tidak dia. Ya, itu ciri bahwa orang itu, kita menilai orang itu baik atau tidak, melakukan kebaikan atau tidak, lihat akhlaknya. Karena kata Rasul, al-birru husnul khuluq. Kebaikan dan kebajikan itu adalah apa? Akhlak yang baik. Dan bapak dan ibu serta ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah pernah mengkabarkan kepada kita tentang orang yang paling baik pilihan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bikhiyarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian siapa orang yang paling baik pilihanku di antara kalian? Qalu bala, para sahabat mengatakan iya ya Rasulullah. Qala, Rasul mengatakan, khiyarukum, sebaik-baik dari kalian adalah atwalukum a'mara wa ahsanukum akhlaqa, yang umurnya panjang akhlaknya baik. Umurnya panjang akhlaknya baik. Itu yang paling baik. Dan tentunya kebalikannya, ya, kalau kita memahami berarti kebalikannya. Orang yang paling buruk di antara kalian adalah apa? Panjang umurnya tapi akhlaknya buruk seperti tadi. Jadi awal, ya, kata Imam Ibnul Mubarak, mautun ajil, kematian yang disegerakan itu lebih baik daripada dia tidak punya akhlak sama sekali. Tapi ikhwatal iman, azakumullahu azza wajal. Lantas bagaimana ketika kita ingin memiliki akhlak ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah banyak berdoa. Hendaknya seorang muslim banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah karuniakan kepadanya kemuliaan akhlak. Jangan pernah merasa bahwa kita ini mampu memiliki kemuliaan akhlak tanpa meminta pertolongan kepada Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa untuk meminta kemuliaan akhlak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsinil akhlaqi." Allahumma ya Allah ahdini li ahsanil a'mal. Berikanlah petunjuk kepadaku untuk memiliki amal-amal yang baik, wa ahsinil akhlaq, dan perbaikilah aku akhlak-akhlak ini. Jadi ini adalah salah satu doa dan sepanjang doa ini termasuk doa Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak. Kita harus berlindung dari akhlak yang mungkar. Amal-amal perbuatan yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, kita wajib berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemungkaran akhlak. Wajib kita berlindung dari kemungkaran amal perbuatan, dan wajib kita berlindung dari apa? Kemungkaran hawa nafsu yang ada pada diri kita. Dan kita pernah diajarkan berdoa juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Karena yang membuat orang akhlaknya tidak baik itu hatinya enggak khusyuk. Hatinya tidak khusyuk. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min du'ain la yustajabu lahu, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni na'udzubika a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yustajabu lahu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak kenyang, dan juga dari apa? Doa yang tidak diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita berlindung di samping kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, akhlak-akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini wajib dimiliki oleh kita seorang muslim. Ya, di antara akhlak, sebelum masuk kepada sesi soal dan jawab insyaallah taala, saya menyebutkan beberapa akhlak yang mulia yang hendaknya kita menghiasi diri kita dengan kemuliaan akhlak. Karena akhlak itu ada akhlakul karimah, ada akhlakul ya, ada mahmudah, ada yang mazmuma, ada yang terpuji, ada juga yang tercela. Karena akhlak itu ada sifat-sifat yang bisa mengiringi kehidupan manusia, bisa baik, bisa juga buruk. Maka wajib bagi kita memiliki kemuliaan akhlak. Yang pertama adalah al-afwu indal khisam. Seorang muslim hendaknya dia mudah memaafkan orang lain. Dan ini tentunya bukan perkara yang mudah, memaafkan orang lain. Ya. Kalau kita berbuat salah kemudian meminta maaf, maka ini masih lebih mudah daripada apa? Kita memaafkan orang lain. Sebagaimana dijelaskan di sini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya panjang. Anna rajulan syatama Abu Bakrin, seorang laki-laki pernah mencela Abu Bakar. Wan nabiyyu jalisun yata'ajjabu wa yabtasim. Ada laki-laki yang mencela sahabat Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ada sedang duduk di dekatnya. Tapi apa? Yata'ajjabu wa yabtasim. Terheran dan juga tersenyum kepada orang itu. Falamma aktsara, radda alaihi ba'da qawlihi. Ketika terus berulang kali laki-laki itu mencela, maka barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada mengingatkannya. Wa qama, kemudian Rasulullah bangkit dari duduknya, falahiqahu Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kana yashtumuni wa anta jalisun. Laki-laki itu dia tadi mencela aku sedangkan engkau dalam keadaan duduk. Falamma radattu alaihi ba'da qawlihi ghadibta wa qumta. Tapi ketika aku mengulangi lagi hal yang sama kepadamu, ya, maka ghadibta wa qumta. Engkau marah dan kemudian engkau bangkit dari tempat dudukmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana ma'aka malakun yaruddu alaihi. Kana ma'aka adalah bersamamu ada malaikat, yaruddu alaihi. Ketika ada seorang laki-laki yang mencela Abu Bakar, ada malaikat yang langsung mencela laki-laki tadi, sehingga cukup diwakili oleh siapa? Oleh malaikat. Rasulullah tidak perlu, ya kan? Rasulullah tidak perlu mencelanya, karena sudah ada malaikat. Falamma radatta alaihi, tapi ketika engkau mengulangi celaan lagi ya Abu Bakar kepada si laki-laki ini, ya jadi yang ketiga diulang lagi Abu Bakar pun marah dan kemudian apa? Ya mencela dia, balik mencela. Hal itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian Rasulullah pun marah dan bangkit dari tempat duduknya. Dijelaskan oleh Rasulullah, falamma radatta alaihi, ketika engkau membalas celaan dia itu, waqa asyaitanu ay hadara, setan tiba-tiba datang. Ya, setan itu dah datang. Ya Aba Bakrin, salasun kulluhunna haqqun. Nah, di sini dikatakan tiga kali ini celaan, kemudian dijawab lagi celaan, dijawab ini adalah merupakan sesuatu yang memang itu ada haknya untuk apa? Saling bantah. Tapi kemudian berbalik melebihi celaan dari orang itu, ini adalah sudah dimasuki oleh syaitan. Maka saya pun marah dan mengingatkan bahwa Anda jangan mencela berlebihan. Terkadang kita di dalam muamalah dengan sesama orang, ada orang mencela kita sekali, kita membalasnya lebih dari satu kali. Ketika dia mencela satu kali, kita balas satu kali, ini hak, ini benar. Karena kita mempertahankan apa yang menjadi kebenaran bagi diri kita. Tapi ketika dia mencela sekali, kemudian kita balas mencela dua kali, maka yang satu hak, yang satunya ini tidak hak. Ya kan? Nah ini yang tidak diperbolehkan. Apalagi sampai tiga kali diulang, maka ini adalah merupakan kezaliman yang dilakukan oleh kita. Maka hendaknya seorang muslim, di sini dikatakan bahwa muslim yang baik itu adalah berlatih terus untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang lain. Yang kedua, akhlak yang kedua adalah at-tawadhu, yaitu tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapnya itu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Artinya apa? Jangan sombong kalau kita berbicara sesama kaum muslimin. Sehebat apapun Anda, kalau sesama muslim tidak boleh. Berbeda Anda dengan orang-orang kafir. Kalau kita sedang berjumpa dengan orang kafir, tidak boleh menampakkan kelemahan kita di hadapan mereka. Ya, tidak boleh. Tapi kalau kepada mukmin, meskipun kita memiliki kelebihan yang luar biasa, maka itu tidak boleh. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayap kita kepada orang-orang dari kalangan mukminin. Tapi kalau kepada orang kafir, jangan nunduk. Yang pada orang kafir dia tegas. Ya, tegas. Ini terkadang permasalahannya itu adalah apa? Kita silau terhadap orang-orang kafir. Tapi kepada mukmin, karena silau kepada orang kafir, maka kita menunjukkan apa? Ketawaduan kita kepada mereka. Ya kan? Contoh misalkan, saya sering lihat misalkan di ya, entah di bandara atau di terminal atau di stasiun, kayaknya kalau ada orang bule itu lebih tinggi derajatnya dari kita gitu. Iya kan? Kalau orang bule udah jelas-jelas terkadang dia mau, ya di hati mereka mungkin tidak maksiat. Tapi kalau dalam pandangan Islam, banyak kemaksiatan yang ditimbulkan oleh mereka, ya kan? Kepada mereka, kita kaum muslimin terkadang apa? Ada merasa segan. Seakan-akan dia lebih hebat. Bahkan terkadang, di bandara itu saya pernah melihat itu, kalau kita muslim padahal pakai celana di bawah apa? Ya, di bawah lutut saja. Itu sekarang kan di bandara itu terkadang apa? Diingatkan, Pak, diganti atau diturunkan lagi. Yaitu, itu ada seperti itu. Tapi kalau sudah bule yang lewat, meskipun itu di atas paha, itu dibiarkan masuk. Padahal ketika ditanya, dia muslim. Yang apa, di petugas di bandara dia muslim. Ya kan? Nah, ini terkadang ada perlakuan-perlakuan kita kepada orang-orang yang kafir. Ini kita, dia itu seakan menjunjung lebih tinggi dari kita. Ya. Padahal belum tentu. Bisa saja dia jalan-jalan ke sini ngumpulin duitnya sudah 5 tahun. Baru sempat bisa ke Bali misalkan. Malah antum ke Bali bisa setiap saat. Ya kan? Kalau kita mau. Artinya apa? Bahwa kepada orang-orang mukmin adalah adzillatin 'alal mu'minin. Menundukkan diri kita sesama orang-orang mukmin. Tapi kepada orang kafir aizzatin 'alal kafirin. Kepada orang kafir dia harus apa? Tidak boleh menampakkan kelemahan kita di hadapan orang kafir. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Jadi tawadhu kita ini adalah sesama kaum mukminin. Ya. Tawadhu kita sesama kaum mukminin. Salah satu bentuk ketawaduan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah tangganya. Qalat Aisyah mengatakan, yakunu fi mihnati ahlihi ay hawaiji ali wa khidmatihim. Fa idza hadaratis salatu yatawadda wa yakhruj ila salat. Rawal Bukhari wa Muslim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketawaduan beliau ketika di rumah tangganya itu adalah apa? Rasulullah membantu pekerjaan rumah tangga, tidak semuanya dilakukan oleh istri. Ini adalah bentuk ketawaduan. Kalau kita katakan apakah kewajiban atau tidak, kalau pekerjaan itu menjadi kewajiban seorang istri, kita akan ini kewajibannya. Akan tetapi seorang suami pun dia diupayakan tawadhu kepada istrinya dengan membantu pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Fa idza hadaratis salat, apabila waktu salat itu telah tiba, maka baru Rasulullah meninggalkan pekerjaannya, ambil air wudu lalu pergi untuk salat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, ketawadhuan beliau membantu pekerjaan rumah tangganya. Ya, banyak contoh-contoh yang lain. Bahkan salah satu contoh dijelaskan dalam kitab Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari. Seorang anak di antara bentuk ketawaduannya itu adalah tidak boleh berjalan di depan orang tuanya. Apabila sedang berjalan, maka seorang anak itu tidak boleh berjalan di depan orang tuanya. Entah dia di samping kanan atau kirinya atau dia di belakangnya. Dan tidak duduk kecuali setelah orang tuanya duduk. Tidak mengambil makanan kecuali setelah orang tuanya mengambil makanan terlebih dahulu. Atau menyuguhkan, kita yang menyuguhkan sebagai anak kepada orang tuanya. Ini adalah bentuk ketawaduan. Meskipun kita anaknya itu misalkan apa, di jajaran pemerintah kita jadi menteri, jadi dirjen, jadi apa saja. Terhadap orang tua kita, nyuguhkan makanan ya makanan, suguhkan minuman ya minuman. Dan tidak boleh berjalan di depan orang tua kita. Kalau bisa di depan kanan, di samping kanan, kiri atau di belakangnya. Tidak duduk kecuali orang tua telah duduk dan tidak makan kecuali orang tua telah makan. Ini adalah di antara bentuk ketawaduan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah al-hilmu. Ya, al-hilmu. Al-hilmu itu adalah lembut tapi apa namanya? Ya, berpaling dari kejahilan. Itu namanya al-hilmu. tidak apa namanya, tidak berkeras hati, tapi dia lembut. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Berikanlah permaafan dan perintahkan orang untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jadi kalau misalkan kita dihadapkan dengan orang-orang jahil, meskipun kita pintar, ya, ini jangan apa? Jangan terlalu diladenin. Kalau ada orang yang ngajak debat misalkan dengan kita, Islam mengajarkan al-hilmu dan Allah Maha Halim. Ya, Allah Maha Halim mengajarkan al-hilmu kepada kita. Ya, al-hilm pakai ha. Ya, dia kita berpaling dari orang-orang yang jahil. Ya, al-hilmu diantaranya itu adalah apa? Menjauhkan kita dari sifat pemarah. Itu namanya al-hilmu. Menjauhkan diri kita dari sifat pemarah. Atau dalam bahasa lainnya, jangan jadi orang yang temperamen dalam masalah kemarahan. Mampu dia menahan emosinya. Sehingga dia bisa bersikap bijak, kemudian berbuat lebih lembut kepada yang lainnya. Karena kemarahan itu adalah merupakan satu keburukan. Ya, terlebih adalah marah dalam perkara-perkara dunia. Dan ini tentunya apa? Ya, harus diingatkan. Kemudian akhlak yang lainnya bagi kita yang sangat penting juga untuk dipelajari oleh kita dan kita wajib belajar adalah as-sabru. Ya, as-sabru, mampu menahan diri kita terhadap sesuatu yang hati kita tidak suka untuk menerimanya. Ini namanya sabar. Menahan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk, ya, dari apa yang kita hadapi. Ini as-sabru. Dan sifat-sifat semuanya ini tidak mungkin seorang muslim langsung itu bisa melakukannya. Dia akan bisa dilakukan oleh kita setelah kita melalui proses pembelajaran. Ya, innamas sabru bitasabbur. Sesungguhnya sabar itu bisa dilakukan oleh kita dengan cara seorang muslim melatih kesabaran pada dirinya. Dan kita tahu bahwa orang yang bersabar itu pahalanya sangat besar. Di antara pahala yang tidak terukur balasannya oleh Allah adalah pahala orang yang bersabar. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar itu akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Ya, tanpa hisab. Dan ini luar biasa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar. Dan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ar-rifqu walin. Lembut, ya. Lembut dalam tingkah dan perbuatan kita. Ar-rifqu walin. Sikap-sikap kita ini lembut. Tidak menghardik orang, tidak mencela orang, ya, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang Arab Badwi masuk ke dalam masjid lalu apa? Ya, buang air kecil di salah satu sudut masjid. Maka dengan kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Arab Badwi itu dia menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya sesungguhnya kelembutan ada pada diri sesuatu. Tidak ada sesuatu itu kecuali jauh lebih baik. Dan kalau hilang dari sesuatu, maka sesuatu itu justru lebih kasar ataupun tidak baik. Ini masalah ar-rifqu. Kemudian akhlak yang ada pada diri seorang muslim yang harus dipupuk dalam kehidupan kita adalah asy-syaja'ah, keberanian. Ya, keberanian. Keberanian untuk melakukan ketaatan, keberanian untuk berdakwah, keberanian untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, keberanian untuk berhadapan dengan siapa saja yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka asy-syaja'ah ini adalah akhlak yang baik. Ya, asy-syaja'ah adalah akhlak yang baik. Kemudian akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain adalah berbuat adil, berbuat adil. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, adil kepada diri sendiri dan berbuat ihsan kepada diri sendiri. Adil kepada istri dan juga anak-anak, ya, sebagaimana kita juga adil terhadap diri kita sendiri. Berbuat adil kepada diri sendiri, karena ini banyak orang-orang yang tidak mampu berbuat adil pada dirinya sendiri. Salah satu contoh misalkan apa? Setiap jasad kita ini punya hak. Setiap jasad kita punya hak. Mata punya hak. Telinga kita juga punya hak. Kaki dan tangan kita juga punya hak. Tapi betapa banyak orang yang tidak memberikan hak dari anggota badan kita. Ada orang-orang yang lebih hobi dia cinta untuk begadang sehingga matanya sampai merah. Padahal hak mata untuk dia beristirahat. Begitu juga kakinya, begitu juga tangannya dan yang lainnya. Kalau saya melihat ada seorang yang dia lebih sayang dengan sepatunya daripada lebih sayang dengan kakinya. Ini pemandangannya di Jakarta banyak sekali. Kalau pulang kantor musim hujan, ya, masukkan sepatunya ke dalam plastik, diikat, kemudian taruh digantungkan di apa? Ya, di sepeda motornya. Lalu dia tidak pakai apa? Dia tidak pakai apa-apa, tidak pakai alas kaki. Ya, meskipun dia di jalannya apa, tetap dia terkadang bisa dia lebih sayang dengan apa? Sepatunya. Padahal apa? Menjaga kaki itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaki kita itu rusak, sulit cari gantinya. Sepatu rusak bisa beli di mana? Di mana-mana. Tapi terkadang banyak orang yang tidak berbuat adil pada diri sendiri. Banyak tidak berbuat adil pada diri sendiri. Maka dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat adil pada dirinya sendiri. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk membagi apa tubuhnya itu, ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafasnya. Ini juga bagian daripada keadilan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada diri pada diri sendiri, ya. Nah, ini adalah sifat atau sikap-sikap adil untuk diri sendiri, juga kepada istri dan kepada anak lain, kepada anak-anak kita yang lainnya. Satu dengan yang lain harus berbuat adil. Karena betapa banyak kita tidak menafkahi istri sebagaimana kita menafkahi diri kita sendiri. Apa yang dimaksudkan dalam kalimat yang saya sampaikan? Banyak orang yang royal untuk dirinya sendiri, tapi kepada istri dan anak-anak dia bakhil. Berarti dia tidak berbuat adil untuk, ya, dirinya sendiri dan juga untuk istri dan anak-anaknya. Kalau dia terima uang, dia traktir teman-temannya dengan luar biasa royalnya, tapi di depan istri dia tidak seperti itu. Istri suruh bersabar, istri suruh qanaah, merasa cukup gitu, ya kan, banyak seperti itu kita ini kan gitu, ya. Dengan teman-teman dia berani mentaktir 500 sampai 1 juta, tapi dengan istri 100 sampai 200 ribu. Yang dibawa dalil lagi, Rasulullah mengajarkan kita qanaah, kata dia gitu. Ya kan? Tapi kepada teman-teman yang lain dia tidak mau seperti itu. Tidak mau seperti itu. Ini kan kebalik. Padahal apa? Sebaik-baik nafkah yang Allah berikan kepada kita, yang kita berikan kepada orang lain adalah nafkah seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Ini dijelaskan dalam hadis Rasul, satu dinar yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita jauh lebih baik daripada satu dinar kita berikan untuk jihad fisabilillah. Maka di sini kita harus hati-hati dalam masalah ini. Berbuat adil bukan kepada orang yang punya istri lebih dari satu saja, tapi berbuat adil jauh lebih utama kepada diri sendiri. Kepada orang punya satu istri, dia harus adil kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ya, antara satu anak dengan anak yang lain. Ini sering mana adil itu dipelesetkan kepada atau dikecilkan pada makna yang lain. Padahal betapa banyak orang yang tidak berbuat adil pada dirinya sendiri. Dan ini yang harus kita, ya, pelajari dari kita. Ini harus kita berbuat adil dalam menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Tapi kemudian yang terakhir insyaallah taala, ya, dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini saya bawakan hanya sekedar contoh-contoh, ya. Puluhan akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang saya sebutkan yang beberapa hal yang penting, yaitu al-haya, yaitu rasa malu yang harus ditanamkan pada diri kita. Betapa banyak orang merasa malu ketika taat kepada Allah, malu dia. Ya, sholat jamaah di masjid dia malu. Ya kan? Sholat jamaah di masjid dia malu. Pakai baju koko dia malu. Ya, pakai baju yang bisa menahan dirinya. Kadang mengatakan dia sampai kepada kita sering gitu. Kalau mau jalan-jalan, kenapa pakai baju yang itu, kaos, biar nggak kelihatan ustadznya. Ya, jadi pakai kaos saja dia, biar nggak kelihatan ustadznya. Maksudnya apa? Ya, manusia juga kita, katanya. Ya, mungkin takut kalau ngelirik sana kemari, wah ini ustadz masa ngelirik sana kemari gitu. Ya, itu terkadang ada seperti itu. Dia salah menempatkan rasa malu, mau belajar malu, ya. Dia mau bersodakoh malu, mau mewakafkan malu, mau ini malu. Ini salah orang menempatkan rasa malu. Malu itu adalah merupakan kebaikan. Al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu itu semuanya itu adalah kebaikan. Malu kita untuk berbuat maksiat, maka kita malu kepada Allah, malu kepada Rasul, malu kepada orang-orang beriman, maka ini baik. Malu kita kalau kita meninggalkan salat berjamaah, malu kita kalau kita ini bakhil, malu kalau kita ini tidak belajar, malu kalau kita ini tidak berakhlak dengan baik. Maka malu ini adalah bagian daripada keimanan. Al-haya'u minal iman. Dan dijelaskan dalam hadis yang lain, al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu adalah kebaikan secara keseluruhannya. Ya, tidak ada orang yang merugi kalau dia memiliki sifat malu atau akhlak malu. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wal imanu fil jannah, dan keimanan itu tempatnya di surga. Wal badza'u minal jafa, wal jafa'u finnar. Berbuat buruk itu adalah bagian daripada ya kerusakan, dan kerusakan itu adalah tempatnya di neraka. Jadi al-haya itu fil jannah. Orang yang memiliki rasa malu, maka dia layak menempati tempat tinggalnya di surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Seperti tadi sudah disinggung oleh al-ustaz di awal, ya, Allah tidak akan memberikan ilmu kepada orang yang apa? Orang yang malu. Karena dalam hadis itu ada tiga orang yang datang ke majelis ilmu. Yang satu, dia adalah orang yang iqbal, dia menerima. Iqbal alal ilm, dia menerima ilmu. Maka apa? Dia datang langsung dia duduk di mana yang menurut dia itu ada sesuai. Tapi yang lainnya, ya, itu adalah orang yang malu. Bersembunyi di balik punggung temannya. Ya, bersembunyi di balik apa? Di balik tiang, meskipun kalau sekarang kan karena penuh. Ya, karena penuh memang di belakang tiang banyak. Ya kan? Itu bukan malu, tapi ada di majelis taklim yang lain. Ya. Yang ketiga adalah orang yang mu'rid, orang yang enggan menerima ilmu. Dia lihat, ya Bu Selama, ya nggak ma'ruf, nggak dikenal, sudahlah nggak usah ngaji, ya kan? Nah, kalau ustadznya ma'ruf baru tuh pada datang. Ah ini nggak dapat ilmu dia, tidak dapat ilmu. Mu'rid anil ilm, ya. Terkadang ada kalau yang ngisi kajiannya ustadz kita, ya, ada ustadz Abdul Rauf, ada ustadz Mubarak wa Mu'alim, ada ustadz yang lain, ya ustadz sini terus katanya. Ya, yang datang 3 saf, 4 saf. Kalau ustaz dari luar-luar, wah pada geruduk semuanya, datang semuanya. Padahal juru mereka itulah ustaz-ustaznya. Kita-kita ini hanya sekedar apa? Ya berbagi saja. Tapi sesungguhnya beliau-beliau yang berdakwah di sini itu orang-orang yang luar biasa, yang kita harus ambil segera ilmunya. Jadi jangan salah kita menempatkan ilmu, menempatkan rasa malu. Rasa malu ditempatkan kepada sesuatu yang hak, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk tidak mengambil ilmu, malu untuk ya hal-hal yang negatif yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya ikhwatal iman wal akhwat, a'azzakumullah azza wajal, ya pembahasan yang ingin saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, dan ini sekaligus sekadar saling berbagi. Ya, mengingatkan kembali tentang betapa kemuliaan akhlak ini sangat penting untuk ya sama-sama kita pelajari, karena tidak mungkin orang bisa mempelajari akhlak ini kecuali dia dengan berlatih. Para ulama terdahulu pun berlatih. Ingin sabar berlatih, ingin punya kelembutan hati berlatih, ingin tidak sombong berlatih. Tidak ada semua orang yang langsung jadi ya, langsung jadi. Orang pengen berilmu ya dia belajar, berlatih terus belajar ya. Maka jangan kita berhenti untuk belajar memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Allahu taala a'la wa a'lam. Ini pertanyaannya nanti yang jawab ustadz-ustadz yang lain ya. Kalau ada yang enggak bisa jawab, maka fadol tanyakan antum kepada para asatid yang lainnya. Ini ya, cukup banyak karena waktunya sudah mendekati waktu zuhur. Ya, taib. Bagaimana cara berjalan kita ketika menuntun orang tua? Karena biasanya kita harus berada di depan. Ya. Kalau menuntun orang tua yang dimaksudkan adalah orang tua yang jalannya harus dipapah oleh kita, yang pastinya dipapah itu dari samping kanan atau samping kiri, ya kan? Tapi kalau orang tua yang meminta kepada kita, tunjukkan jalan, nak, kamu yang di depan. Ya. Atas permintaan orang tua, maka hal itu diperbolehkan. Atas permintaan orang tua, karena mungkin jalan itu kita yang mengetahuinya. Orang tua yang tidak tahu, maka ini boleh, ya. Nah ini adalah caranya. Tapi kalau orang tua tidak nyuruh kita di depan atau apa, ya maka samping kanan kiri atau di belakang kita, orang tua kita, ya tidak boleh mendahului orang tua. Ya, betapa pentingnya ilmu adab ataupun akhlak, tapi saat ini di hampir sekolah-sekolah baik yang berbasis Islam atau umum tidak memberikan pelajaran tersebut sehingga remaja dan anak-anak seakan tidak punya adab. Bagaimana solusi kita untuk mengatasi hal tersebut? Buku apa yang bisa Ustadz referensikan untuk mempelajari adab tersebut secara mendalam? Ya. Maka saya menyarankan kepada setiap lembaga-lembaga Islam, ya. Jangan menyerah saja begitu saja kepada kurikulum yang ada. Ya, kurikulum yang ada. Tapi adopsi kembali dari kitab-kitab para ulama berkenaan dengan masalah adab dan ajarkan kepada anak-anak itu. Bila perlu gurunya itu adalah kreatif kepada anak-anak yang di TK seperti ini disederhanakan bahasanya, kemudian yang SMP, yang SD seperti ini, yang SMP seperti ini dituliskan. Karena terkadang para ulama menulis buku itu adalah untuk semua kalangan. Nah, kitalah yang memecah-mecahnya di situ. Di situlah letaknya perlunya ada tim kurikulum pada setiap lembaga. Dan saya kira setiap lembaga yang bagus itu dia punya tim inti kurikulum yang membahas tentang masalah itu. Ya. Harus ada tim inti. Ya, tidak hanya sekedar kepala bidang kurikulum cukup satu gitu. Lalu dia yang susah payah ini, tapi harus dengan tim. Akidah, maka apa bukunya? Akhlak dan adab ini apa yang mesti dibahas. Salah satu buku adab ya yang barangkali itu bisa, tentunya banyak sekali buku-buku adab. Antum bisa lihat ya tentang masalah adab dan akhlak ini. Yang pertama ada Kitabul Adab karya Syekh Abdul Aziz Shalhub ya, Al Adab. Antum bisa dipecah di situ kitab tersebut. Kitabu Al-Adab karya Syekh Abdul Aziz Shalhub. Misalkan adab yang pertama di sana tentang adab membaca Al-Qur'an. Itu bisa dipecah dalam dua pembahasan misalkan. Ya kan adab membacanya dan adab sebelum membacanya. Adab berinteraksi dengan Al-Qur'an, kemudian adab juga ketika membacanya. Ini dibagi. Nanti setelah itu adab duduk itu ada. Adab bermajlis di situ ada. Adab bertamu, adab mendengarkan kajian dan yang lain-lain itu ada, yaitu kitab namanya Kitab Al-Adab. Ya, Kitab Al-Adab. Wallahu a'lam apakah itu sudah diterjemahkan atau belum, saya tidak mendapati atau belum mendapati terjemahannya. Yang sudah diterjemahkan adalah kitab Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, yaitu ensiklopedia adab Islam. Ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Sayyid Nada, ya, bin Fathi Sayyid Nada, diterjemahkan diterbitkan oleh pustaka Imam Syafi'i. Pustaka Imam Syafi'i dalam 2 jilid. Ini juga boleh diambil kemudian diringkas, kemudian dibagi-bagi. Untuk anak SD cocoknya apa? Untuk karena itu berdasarkan abjad. Berdasarkan huruf hijaiyah. Alif itu apa saja, ba itu apa saja, jim apa saja adabnya. Maka ini harus di harus dipilah-pilah mana yang cocok untuk SD, untuk SMP dan yang lainnya. Ya, ini adalah tentang kitab Al-Adab. Khusus mengenai masalah ilmu, adab untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ada kitab Hilyatu Talibil Ilm. Ya, Hilya Talibil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Ini juga bagus kitabnya untuk di pelajari oleh kita. Dan sekali lagi harus ada di dalam kurikulum dibuat. Ya, meskipun tidak ada di dalam kurikulum baik pemerintah ataupun baik depagnya atau diknasnya gitu ya, itu meskipun tidak ada, maka kita dari lembaga itu, apalagi misalnya lembaga Islam, ini sudah menjadi hal yang sama pentingnya sebagaimana akidah dan fikih. Akhlak dan adab harus diajarkan. Ya, akhlak dan adab harus diajarkan. Tidak boleh ditinggalkan. Banyak puasa adalah salah satu cara untuk melembutkan hati. Tapi mengapa ada orang yang rajin puasa, baik wajib ataupun sunnah, tapi masih berhati keras dan suka mengumpat atau mencela orang lain? Mohon penjelasannya. Ya, ini salah satu cara. Karena apa? Secara ilmunya, orang yang berpuasa itu adalah menutup pintu syaitan memasuki aliran darahnya dengan mengosongkan perut kita untuk makan dan minumnya. Ini adalah Pak menghambat gangguan syaitan masuk ke dalam jiwa kita. Adapun ketika ada kesenjangan di sana, orang yang berpuasa akan tetapi kemudian tetap saja memiliki hati yang keras, kata-kata yang kasar dan yang lainnya, sama sebagaimana salat bisa mencegah orang yang berbuat fasik, berbuat kemungkaran, tapi banyak orang yang tetap salatnya salat, tapi kemungkaran juga tetap dia lakukan. Berarti di situ ada sesuatu yang kurang padanya. Apakah dia ikhlas atau tidak? Makanannya halal atau ada sesuatu bercampur dengan syubhat? Ya kan? Kemudian niatnya bagaimana dia? Ya, ada orang berpuasa niatnya hanya diet saja. Ya, niatnya di diet. Cara yang ampuh katanya untuk apa? Daripada beli obat ke sana kemari, lebih baik puasa. Maka tentunya ini adalah bukan niat yang benar, ya. Maka ini juga harus diperhatikan niatnya seperti apa berpuasa. Karena kita jauh lebih apa? Percaya kepada pendapat para ulama yang dinaskan kepada hadis, ya, dan juga ayat Al-Qur'an tentang masalah puasa dan manfaat tentang ibadah saum. Maka dari sini kita berusaha untuk melatihnya. Kalaupun kemudian belum, maka terus dilatih. Ya, karena bisa jadi orang berpuasa baru 1 bulan, latihan puasa Senin Kamis baru 1 bulan. Tapi kerasnya hati itu sudah bertahun-tahun, karatnya sudah lama. Maka tentunya puasanya juga harus lebih lama lagi, ya kan? Tidak bisa semudah itu. Ada Ustadz, ini pertanyaan tadi malam, tapi ini sekarang sudah siang. Ya, sudah siang nih. Ustadz, saya punya teman-teman yang sangat amat sukses dan kaya raya, tetapi semua modalnya dari bank. Dan dia juga berinfak sangat besar dalam agama, yatim piatu dan lain-lain. Tetapi saya lihat dia semakin kaya terus, Ustadz. Dan dia berkeyakinan emang bank yang bantu dia bisa sukses. Ya. Bagaimana melihat fenomena seperti ini, Ustaz? Pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga harta yang dia miliki itu tidak menjadikan dia itu lalai dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita doakan. Karena setiap manusia itu punya sisi-sisi kelemahan. Ya, punya sisi-sisi kelemahan. Maka sebagaimana yang saya sampaikan bahwa riba yang dihasilkan dari bank, bentuknya apapun, itu merupakan keburukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka seorang muslim harus yakin orang yang memakan makanan yang haram, ya, itu adalah orang yang tidak baik, ya, karena itu sesuatu yang haram. Akan tetapi, ya, apabila itu sudah terlanjur, maka seperti yang saya sampaikan, segerakan untuk ditutup. Ya, artinya apa? Kalau masih ada utang itu langsung dibayarkan. Bahkan saya mengatakan lebih dahulukan membayar dan menutup uang dari bank itu agar kita cepat selesai itu daripada Anda berinfak. Ya. Jadi lebih segera kita membayar apa? Membayar hutang, karena itu kewajiban. Berinfak itu adalah sunnah. Maka dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Tutup terlebih dahulu, sudah kita selesaikan ini. Tidak mau lagi ada interaksi dengan bank. Lalu dari harta yang ini kita ya banyak berinfak, banyak bersedekah, semoga Allah senantiasa membersihkan dari harta yang ada, karena berawal mungkin dari ketidaktahuan dia, maka kemudian tutup segera dan kemudian ya beralih dia kepada sesuatu yang halal, ya. Adapun dengan infak dia dan yang lain-lain, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya ya dengan infak yang dia lakukan dari kejahilan yang pernah dia lakukan untuk meminjam ke bank tersebut. Ya, jadi pertama doakan dia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hartanya itu adalah harta yang segera bisa apa? Menjadikan dia tetap taat kepada Allah dan menutupi utang-utang yang dia miliki. Lalu kemudian dia berusaha untuk mencari sesuatu yang halal. Saat bolehkah seseorang itu mendengarkan pembicaraan partner kerjanya dengan orang lain karena suatu kecurigaan bahwa partner kerjanya ini menyelewengkan keuangan yang ia pegang, disebabkan partner kerjanya ini pernah menyalahgunakan keuangan beberapa kali. Kalau misalkan yang antum lakukan itu untuk mengingatkan dia dan antum memiliki kemampuan mengingatkan dia, maka ini adalah jauh lebih baik antum memanggil dia seorang diri, berbicara berdua. Kemudian sesungguhnya saya sudah berulang kali mengetahui bahwa Anda itu curang. Ya, Anda ini curang. Maka itu tidak baik. Diingatkan terus sekali, dua kali, tiga kali. Kalau sudah lebih daripada tiga kali masih juga dia curang melakukan hal itu, maka ketika kita mendengarkan atau melihat kecurangan yang dia lakukan, maka kita bisa sampaikan kepada atasannya. Ya, karena memang yang lebih berhak itu adalah darinya. Tapi sebelum kita melakukan hal itu tentunya adalah penuhi terlebih dahulu bukti-bukti yang ada, karena jangan sampai kemudian kita ini menuduh, jangan sampai kemudian dituduh balik bahwa kita menyelewengkan ya, ataupun kita justru dituduh menyelewengkan hal yang sama. Ya, maka penuhi terlebih dahulu bukti-buktinya baru kemudian disampaikan kepada atasnya. Tapi ini sekali lagi setelah kita mengingatkan dia. Jangan dibuka kesalahan dia di depan orang lain. Tapi panggil terlebih dahulu diingatkan. Ya, Ustaz, kemarin saya berdebat dengan ayah saya karena beliau tidak terima apabila tahlilan dianggap bid'ah. Beliau menyuruh saya untuk tidak fanatik menuduh bid'ah dan mempelajari dari ustaz-ustaz yang menghalalkan tahlilan. Bahkan anak saya menimpali jika saya masih menganggap bid'ah, saya lebih baik tidak ikut pengajian sunnah. Bagaimana adab yang seharusnya saya lakukan? Ya, tentunya yang lebih tahu tentang bagaimana aspek psikologi dari orang tua itu adalah kita. Maka tentunya bahwa apabila orang tua itu diingatkan kemudian mungkin pada saat ini belum menerima, jangan kita berkeinginan orang tua itu menerima pada saat ini. Ya. Karena masuknya cahaya Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati seorang mukmin itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak serta merta hari ini diberitahu, hari ini juga dia harus menerima. Tidak selalu hari itu. Ya. Maka kalaupun sudah diingatkan seperti ini, ya, dan yang kita mengingatkannya juga dengan santun, dijelaskan Al-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, cara kita untuk mendakwahkan orang lain itu harus dengan tiga cara. Yang pertama, berilmu terlebih dahulu. Jadi kita pelajari terlebih dahulu ma makna tahlil dan ma makna tahlilan. Ya, tahlil itu adalah sesuatu yang masyru, disyariatkan. Seorang muslim wajib, ya, mewajibkan dirinya untuk berzikir dengan tahlil. Tahlil adalah qawlu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu boleh sebanyak-banyaknya sebagai zikir mutlak kita. Tapi kalau sudah ditambahkan an, tahlilan, maka ini perlu dirinci. Kalau tahlilannya seorang diri sebagai zikir wirid pribadi, ya, itu namanya disebut tahlilan. Kebiasaan mengucapkan tahlil ini namanya tahlilan. Saya katakan, ya, kebiasaan diri kita menzikirkan, mengucapkan la ilaha illallah, ya, ini dalam bahasa kita disebut dengan tahlilan. Tapi kalau yang pemahaman yang kedua, tahlilan itu adalah untuk adanya keselamatan, kemudian apa, adanya acara ini, acara itu, dan yang lain-lain. Nah, inilah yang kemudian kita tanya, apakah ada nas ataupun dalil yang menjelaskan masalah-masalah ini. Dan itu disampaikan dengan penuh kelembutan. Jangan masalah tahlilnya. Ya, karena tahlil itu masyru', disyariatkan. Karena kita bisa dibalikin. Ya, lihat Rasulullah menyuruh kepada kita, ya, tahlillah anda, halilu, tahlillah anda, ucapkan la ilaha illallah misalkan. Kenapa anda katakan bid'ah kalau Rasul itu menyuruh? Padahal yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah apa? Mengucapkan itu pada perayaan-perayaan tertentu atau ada maksud-maksud tertentu. Bukan sebagai apa? Zikir yang ada pada kita diajarkan dalam kitab. Jadi itu yang pertama adalah berilmu terlebih dahulu. Yang kedua menyampaikannya dengan lembut. Arifku kata Syekh Al-Utsaimin, ya, dengan arifku, dengan lembut. Sesuatu kebenaran disampaikan dengan kasar, disampaikan dengan keras kepala kita, ya, maka kemudian itu tidak akan menjadikan sesuatu yang baik menjadi lebih baik. Ya, tapi kalau ketika disampaikan dengan penuh kelembutan, hari ini tidak terima, tidak mengapa. Ya udah enggak apa-apa, silakan Bapak dan Ibu sampai nanti ketemu dalilnya. Kemudian nanti diingatkan lagi lama, jangan setiap hari ketemu, Pak. Mau tahlilannya, enggak usah, Pak. Ya kan? Udah diingatkan ini. Besok lagi malamnya begitu lagi diingatkan lagi. Enggak perlu, biarkan terlebih dahulu. Ya, biarkan. Sampai kemudian apa? Dibawakan dalil-dalil yang ada dalam keadaan yang nyaman, ya kan? Maka ini adalah cara kita untuk beramar ma'ruf ataupun berdakwah. Yang ketiga adalah dengan as-sabr, sabar. Tidak semua yang pada saat itu kita sampaikan pasti diterima. Ya kan? Itu lama, butuh waktu. Ya kalau bisa langsung ya alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Tapi kalau ketika hal itu membutuhkan waktu, maka kita bersabar. Pada saat sholat fardu, imam meninggalkan sholat karena buang angin. Pada saat berdiri, maka yang belakang maju sebagai imam. Tapi bagaimana kalau imam meninggalkan sholat karena buang angin pada saat sujud? Ya, mohon penjelasannya. Ketika misalkan memang imam dia meninggalkan sujud, kan mungkin yang antum tanyakan, ini makmum nanti gak tahu kalau imamnya ternyata pergi, kok sujudnya lama, maksudnya begitu kan? Tidak mengapa yang di belakang, atau pertama, imamnya dia harus berilmu. Maka orang jadi imam itu harus punya ilmu. Ya kan? Tidak mengapa imam ketika dia batal buang angin lagi sujud, dia ucapkan Allahu Akbar. Agar apa? Para makmum bangun. Lalu apa? Imam meninggalkan. Yang di belakang maju. Jangan lagi sujud, imam wah buang angin, langsung jalan sendiri keluar. Akhirnya apa? Makmumnya di belakang nyari-nyari, ini mana imamnya? Dikiranya imam lagi bacaannya, doanya panjang. Akhirnya di belakang, ya, lihat-lihat, curi-curi pandang, ini di depan enggak ada misalkan gitu. Ya enggak ada. Ini imamnya berarti, ya, imamnya ya afwan, kurang perhatian kepada makmum. Ya, kurang perhatian kepada makmum. Enggak sayang kepada makmumnya. Maka tidak mengapa imam meskipun dia batal, ya, meskipun dia batal pada saat apa? Pada saat sujud yang pertama. Kan sujud dua kali. Pada sujud yang pertama dia batal, Allahu Akbar, dia langsung bangun. Kemudian sudah bangun, yang di belakang juga harus tahu. Atau imam ngasih isyarat, maju. Dikasih isyarat, suruh maju, langsung Allahu Akbar. Kan enggak bisa maju saat. Ya udah duduk di situ dulu, ya, kemudian nanti baru setelah itu maju. Ya. Yang paling belakang, yang lurus dengan imam. Ya. Jangan juga yang sebelah kanan langsung jalan gitu kan. Jadi imam. Ya, jadi ini imam harus ngasih tahu lah terlebih dahulu kepada makmum yang di belakang. Ya, bagaimana akhlak orang tua terhadap anaknya dalam kehidupan sehari-hari? ya. Akhlak orang tua kepada anaknya harus menyayangi anak, berlemah lembut kepada anak, adil terhadap anak. Tadi sudah kita sampaikan, ya kan? Syaja'ah, berani kepada anak. Sekarang ini banyak orang tua tidak berani kepada anaknya. Apa yang dimaksudkan? Anaknya banyak melanggar, orang tuanya tidak mau menegur. Banyak anaknya tidak mau berhijab, orang tua tidak menegurnya. Banyak anak yang dia anaknya merasa dia punya uang, kemudian mau seenaknya sendiri, orang tuanya itu tidak diperhatikan oleh dia, tapi tidak mau menegurnya. Jadi akhlak orang tua kepada anak sama sebagaimana yang lainnya tadi. Dia harus punya kelembutan, dia harus adil, dia harus jujur untuk apa? Menjadikan anak itu dengan anak yang soleh. Harus apa? Diajarkan kepadanya. Orang tua juga harus sabar kepada pendidikan anak-anaknya. Ya, dan akhlak-akhlak yang lainnya. Sama, dia harus tetap diajarkan. Bagaimana cara-cara duduknya atau adab-adab seseorang yang sedang makan? Bagaimana adab-adab orang masuk ke WC dan bagaimana cara duduknya? Orang sedang buang air kecil atau buang air besar di atas kloset. Bagaimana cara duduknya orang sedang buang air besar? Dan menjaga supaya terhindar dari penyakit wasir ataupun ya yang lain disebabkan buang air besar. Nah, ini pembahasannya ada dua bab ini. Ya. Satu bab buang air besar dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada dalam kitab Mausu' al-Adab al-Islamiyah ini, itu bab khusus tentang qada'ul hajah. Ya, tentang qada'ul hajah. Ini dijelaskan contoh misalkan ketika masuk pakai kaki kiri gitu ya, kemudian baca doa sebelum masuk, kemudian tidak boleh menghadap ke barat, ke kiblat atau membelakanginya, harus ke arah utara atau selatannya gitu ya. Ya, kemudian setelah itu beristinja, kemudian baru setelah itu keluar ya dengan kaki kanannya dan yang lain-lain. Ini termasuk bagian daripada adab-adab dia buang air ya. Nanti ada adab-adab makan juga sama, satu bab sendiri ya. Kita sudah masuk di waktu sholat asar, ada pembentan untuk azan terlebih dahulu, baru nanti setelah itu dilanjutkan dengan soal dan jawab sampai kita sholat zuhur berjamaah. Ya, silakan kalau ada yang mau azan. Tapi pertanyaan yang berikutnya tadi, adab makan, ya tentunya permasalahan duduk ini tidak dijelaskan secara nyata, akan tetapi yang menandakan bahwa duduk ini tidak menghalangi orang lain untuk ikut makan bersama dengan kita. Banyak dijelaskan tentang masalah adab makan. Di antaranya adalah mengajak orang yang bertakwa untuk ikut makan bersama kita. Kemudian mendoakan kepada makanan setelah kita makan dan juga mendoakan kepada orang yang menyuguhkan makanan kepada kita. Adab makan juga yang lain tentunya berdoa sebelum makan, kemudian makan dari tempat atau piring yang paling pinggir, jangan dari tengahnya tapi dari paling pinggir ya, dan banyak adab-adab makan yang dijelaskan dalam kitab adab tersebut ya. Antum bisa merujuk kepada adabul ta'am ataupun adabul akal dalam masalah ini. Apa hukumnya mengadakan acara makan-makan atau pengajian di masjid pada malam tahun baru? Dan bagaimana adab yang baik kepada takmir masjid? Ya, tentunya ikhwatal iman, bahwa tahun baru baik hijriyah maupun masehi ini tidak perlu dirayakan, tidak pernah ada nasnya. Rasulullah dan para sahabat merayakan tahun baruan, itu enggak ada. Ya, dirayakan atau tidak dia datang dengan sendirinya. Ya, pasti waktu itu watil kal ayyam munudawiluha bainan nas. Maka tidak perlu seseorang itu merayakan. Dan tidak boleh juga bagi kita merayakan tandingannya. Ya. Dengan mengatakan bahwa wah, ini adalah acaranya orang-orang Masehi, maka dia petasan dan macam-macamnya. Kita muslim maka kita zikiran misalkan di masjid. Ya, ini juga tidak lebih baik dari yang mereka lakukan. Dan ini yang mengatakan adalah orang Nasrani sendiri, bukan kita. Orang Nasrani mengatakan dulu, tahun baru bagi kami itu adalah kami yang merayakan dan sederhana kami melakukannya. Kami cukup datang ke gereja, kemudian berbicara sama teman, ngobrol-ngobrol. Tapi sekarang justru yang paling banyak merayakan tahun baru itu adalah orang-orang orang-orang muslim. Dan ini ada musibah bagi bagi kita. Kemudian indah-indahnya dia tidak ikut-ikutan dengan mereka, tapi sesungguhnya dia lebih dahsyat mengikut-ikuti mereka adalah dengan mengadakan perayaan tandingan. Ya, tempatnya di masjid, kemudian mengadakan makan-makan, nanti ditunggu ya makan-makannya pada pukul 24.00 itu sama saja. Ya, maka ini tidak lebih baik. Intinya adalah perayaan tahun baru, bahkan doa awal dan akhir tahun ini tidak ada. Tidak ada. Kalau ada nas doanya, berarti ini buatan orang doanya. Bukan buatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Bagaimana beradab terhadap teman yang berbeda pandangan terhadap perkara khilaf? Ya, masalah khilaf ini adalah masalah dua, ada dua hal. Ada khilaf at-tadad, yaitu khilaf yang bertentangan. Memang apa? Ini dalilnya jelas, ini tidak punya dalil. Kepada ketika khilaf seperti itu, maka tentunya apa? Ini khilaf yang bertentangan. Tentunya kita tinggalkan khilaf kepada orang yang tidak memiliki dalil ini. Ya kan, yang tidak benar dia. Tapi kalau khilafnya adalah khilaf tanawu, yaitu yang berbeda pandangan dan masing-masing memiliki dalil, ya, masing-masing memiliki dalil, maka ini diperbolehkan. Silakan dia berdasarkan dengan dalil, kita juga berdasarkan dengan dalil sendiri, dan dari situ kita apa? Ya, kita saling apa? Menguatkan. Apabila dalil dia lemah, maka kita tunjukkan ini loh dalilnya. Ya, tapi tidak perlu apa sampai kepada perpecahan di antara kita. Ya, kecuali tadi, ya, perbedaannya khilafnya adalah khilaf yang at-tadad, yaitu khilaf yang bertentangan, berlawanan, tidak ada dalil sama sekali dari sana, maka perlu kita tinggalkan mereka tersebut. Terakhir Ustaz, berikan penjelasan tentang tuduhan orang awam terhadap salaf yang menyebut dengan Wahabi. Ya, namanya orang awam, ya kan? Kalau orang awam ngapain kita jelasin kalau misalkan itu akan menjadi fitnah? Orang awam itu mestinya bertanya, bukan menuduh. Ya, jadi bertanya. Ustaz atau akh, tolong, saya banyak mendapati bahwa orang-orang semacam Anda itu kenapa sampai bisa disebut dengan Wahabi? Jawabannya gampang. Tanyakan kepada yang ngomong bahwa kita ini Wahabi. Iya kan? Saya sendiri enggak tahu misalkan kita itu dikatakan Wahabi itu kenapa. Iya kan? Karena penisbatan orang kepada Wahabi itu adalah penyandaran yang keliru, dan itu adalah salah kaprah yang tidak ada dasarnya, ya, dari orang-orang dari kita. Ya. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang yang mendakwahkan umat untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, beribadah kepada Allah dengan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat dan dengan nas-nas, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kemudian apa? Menghilangkan kesyirikan, menghilangkan kebid'ahan, ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya dari Rasul. Kalau kemudian orang yang mendakwahkan kepada kemurnian tauhid, meninggalkan kesyirikan, menegakkan sunnah, meninggalkan perbuatan bid'ah, mendakwahkan akhlak yang mulia, meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela, kemudian hal itu disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian disebut dengan Wahhabinya itu, maka tentunya adalah penyandaran yang keliru. Mestinya dia menyebutnya adalah ini ajaran Muhammadi, karena yang mendakwahkan hal itu adalah Syekh Muhammad, bukan Syekh Abdul Wahhabnya, tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mendakwakan ada Syekh Muhammad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa setiap penghujung 100 tahun itu Allah akan mengirimkan seseorang yang dia itu akan menghidupkan sunnah kembali yang sudah mulai ditinggalkan oleh umat. Dan pada saat itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak khurafat, tahayul, bid'ah, kemudian syirik dan macam-macamnya. Dan alhamdulillah dengan keluasan ilmunya kemudian apa? Disampaikan kepada umat, ya, dan kemudian setiap kitab-kitab yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian menulisnya, maka tidak jauh-jauh, ya, ajarannya itu tidak jauh-jauh dari apa yang pernah dilakukan oleh para ulama sebelumnya. Sebut saja misalkan apa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi atau Al-Imam Ibnu Katsir atau gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau lebih ke atas lagi itu adalah Al-Imam Syafi'i atau Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ya kan? Atau Al-Imam Malik atau Al-Imam Abu Hanifah. Kalau kemudian apa yang kita lakukan sekarang ini sama sebagaimana yang dilakukan oleh para imam yang empat, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kenapa mereka-mereka tidak disebut dengan Wahabi. Kenapa Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak disebut dengan Wahabi? Kenapa Al-Imam Ibn Katsir yang nulis tafsir Al-Quran Al-Adhim tidak disebut dengan Wahabi? Padahal apa? Mereka semua mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menghilangkan kesyirikan, menghilangkan bid'ah, meninggalkan khurafat tahayul, dan meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Dari sinilah kita tahu bahwa mereka menyandarkan dan menuduh seorang yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah disebut dengan Wahabi, mereka sendiri tidak faham siapa itu Wahabi. Dan juga karena kalau mereka menuduh Wahabi, maka tuduhan mereka akan sampai kepada imam-imam mereka. Kalau menuduh mazhabnya Hanafi, maka dia telah menuduh Abu Hanifah sebagai Wahabi. Kalau dia imam mazhabnya Maliki, dia telah menuduh Imam Malik sebagai Wahabi. Kalau imam mazhabnya Syafi'i, dia telah menuduh Imam Syafi'i sebagai Wahabi. Kalau dia mazhabnya Hambali, dia telah menuduh Imam Ahmad Ibn Hanbal sebagai Wahabi juga. Tapi itu mereka tidak lakukan. Karena memang jarak hidup antara apa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan para ulama itu cukup jauh. Ya kan? Cukup jauh. Maka dari sinilah mereka itu, orang awam itu, hanya apa? Mengekor lisan mereka kepada orang-orang yang hanya apa? Menghidupkan syubhat-syubhat dan tuduhan-tuduhan seperti itu. Sekiranya memang ketika orang itu bertanya, maka kita jawab. Tapi kalau mereka itu bermaksud untuk apa? Mendebat, itu tidak ada manfaatnya. Tinggalkan hal-hal seperti itu. Dan kata para ulama, sekiranya saya menjalankan Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan juga dalil Sunnah, lalu orang menyebut saya Wahabi, maka saya ridho, tidak mengapa saya disebut dengan Wahabi. Ya, itu kuncinya. Jadi tidak perlu kita apa gamang terhadap itu. Silakan orang menyebut Wahabi atau apa, yang penting kita Al-Quran, Sunnah Rasul, pemahaman para sahabat, dan insya Allah Ta'ala kita akan selamat di dunia ini dan juga selamat di akhirat kita. Ya, jazakumullahu khair. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini ada manfaatnya insyaallah taala, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang santun dan juga yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.